Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lampunya sudah menyala. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hujan mulai turun lagi. Alhamdulillah. Semoga 5 menit lagi insyaallah hujannya terang. Ya, insyaallah hujannya terang. Minta sama Allah nih berkat pengajian. Ya, soalnya yang ada yang doa minta hujan, ada yang doa minta hujannya berhenti. Ini sebab masih di radio itu kan jadi manten baru, itu mintanya hujan terus. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita nyantai dulu mulainya, nanti zikirnya kita ringkas. Karena sound di belakang ini mati, mungkin ada kabel yang apa namanya ketarik atau apa, jadi biar dipasang dulu soundnya, biar ibu-ibu bisa mendengarkan juga dengan nyaman ya. Kemudian untuk teman-teman saya, Mas Abdul Wahid dan lain sebagainya, ini yang kanan sini tolong digelari. Hujan nggak apa, gelari aja, ya digelari aja dengan tikar. Kalau tikarnya habis, sudah ada tim yang minjem, sudah digelar kan? Ya. Nah, kemudian untuk hadirin semuanya, bagi yang pengen ke toilet untuk pria ya, yang dari luar itu bisa ke gang di sebelah barat timur ya, masuk aja terus, nanti sebelum pintu kiri itu ada toilet. Ya. Untuk yang di dalam sini langsung saja ke sebelah kiri saya ini, ya itu ada ruangan, ambil yang toilet sebelah kanan. Ya, yang kanan itu untuk yang di dalam, yang kiri untuk di luar. Kalau ibu-ibu di pojok kanan, ya, di pojok kanan, pojok sebelah timur, ya di pojok sebelah timur. Kalau ngadep ke utara berarti sebelah kanan. Kemudian ini masih ada satu masalah di sini. Udah saya buka jendelanya, tapi ternyata masih panas ya, masih panas. Nah, insya Allah nanti akan saya tambah lagi 2 atau 3 yang bisa buat dingin. Entah itu apa ya. Entah itu apa, gak ngerti, belum tahu sekarang ya. Entah itu apa. Kemudian ini sekedar info, alhamdulillah ruangan ini, rumah ini, majlis ini steril dari asap rokok. Jadi selama pengajian ya diharap tidak merokok. Setelah pengajian yang mau merokok di luar udah saya sediakan area khusus perokok. Saya bangunkan insya Allah cukup indah itu ya. Ya, walaupun belum selesai, itu untuk para perokok ahlul hisab. Cuman sebelum merokok biar ada kafarahnya, ada tempat wudu, selesai ngerokok sholat sunnah 2 rakaat. Kalau 2 batang 2 rakaat. Kalau 4 batang 4 rakaat. Kalau 1 batang witir. Witir 1 rakaat. Ada tempat wudunya di situ ya. Yang mau wudu di pojok sebelah timur tuh ya. Itu ada 5 keran buat wudu. Ya insyaallah nanti beberapa minggu lagi, dan semoga tidak sampai beberapa minggu lagi, yang kanan ini akan saya tutup sehingga kalau hujan tetap di kanan bisa dipakai. Ibu-ibu, insya Allah itu ruangan panjenengan akan saya siapkan tenda. Jadi kalau hujan nanti tendanya dipasang ya, tendanya dipasang. Kira-kira cukup itu informasinya? Sudah cukup. Mas Icu, soundnya udah nyala belum buat yang ibu-ibu? Sudah siap. Tinggal nyalakan atau belum? Sebentar, biar nyala dulu. Ini ibu-ibu juga rela hujan-hujanan rintik-rintik di kebun tuh ya. Iya, di kebun. Kemudian teman-teman di luar yang di halaman, mohon maaf kalau Jumat ini saya belum bisa membuat kalian berteduh. Tapi semoga pahalanya jauh lebih banyak dari saya yang di sini. Insya Allah. Ya, tapi kalau dapat banyak jangan lupa nanti di akhirat dibagi-bagi. Iya. Ini jamnya kecepatan 10 menit. Nanti kita mulainya apa namanya zikirnya juga zikir yang ringan aja ya, tidak panjang seperti biasanya. Ridho. Hmm. Allah ngambil. Sudah? Ibu-ibu udah bisa dengar suaranya belum? Sudah jelas? Gambarnya? Alhamdulillah. Mari kita awali majelis ini dengan kirim Fatihah dulu ya, agar nyambung dengan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma ila arwah jami' abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa azwajih at-tahirat umahatul mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami' sadatina sufiyya wa minhum sayyidina al-imam Abu Madian al-Makhribi wa sayyidina imam Ujunat al-Baghdadi wa sayyidina imam Arif al-Karfi wa sayyidina Abu Yazid al-Bustami wa sayyidina imam Bisharahafi wa sayyidina imam Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidina Syekh Abi Hasan Abil Hasan al-Shadiri wa Syekh Bahudin al-Naksabandi thumma ila sayyidina Ahmad al-Rifai ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية وإن لم نذكر أسماءهم ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحافظ الرحمن السجاح أبو بكر سكران والحمد عبد الله بن بكر وعيدر صاحب أبو بكر سكران والحبيب أبو بكر عبد الله عيدر الأدمي وسيدي فخر وجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب أحمد بن محمد سيد الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الغرشي الجفري والحبيب عبد الرحمن أطاسر الشيالي بن عبد البراس والحبيب عبد الله بن عبد الحجاج والحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب حسن بن صالح البراء الجفري والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر والسيدي وحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب أطاس وصوله وفريه ثم يسري والشيخ وقرة الله بن علي بن محمد بن سلحبسي ولوالديه الحبيب محمد بن سلحبسي وعلويه بن تيوسين الجفري مشايخه وتلمذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وفاتهم تيم وأحمد والأخرى ثم إلى روح جميع أولاد أيمن علي علي له عبد الله نبي محمد ورحمة العلوي وخريجه وصوم فرهم ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدوة الله بن محمد أنيس بن علوي الحبسي والي والديه سنة بخريجة بنت عجل القدري وزوجة حباب الشفاء مجدها بن عبد الصقاف والي والديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبسي ولدي وسن أرفان ثم إلى روح سيدي العام علي بن بكر الصقاف ثم إلى روح الحبيب ثم إلى رجدي أحمد عبد الرحمن رجدي عبد الرحمن بن حسين رجدي علي بن الحبسي وصليم وفريمة من أزواجهم ثم إلى أرواح والدينا وليكم ثم إلى أرواح أبي عائشة بنت إبراهيم الحزني ثم إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أنا ثم من دمت تبدأ تباس وترمت من أموات المسلمين وتبت المعلى والبقيء والزنبل والفرق أكبر جميع ترك الكشر أن الله يغفر لهم رامهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة ونواجه المستقر أرواحهم في الدرس إلى علاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين أخل المخلصين وجه الكريم وأن الله يفتح يحفظنا ويحفظكم من جل المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها وبطن ويرزقنا إياكم جميعا العافية دوم العافية والشكر على العافية كما العافية العافية من كل آذية بلية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تمشق مراتب العافية والسلامة الطافقة الهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم حجة إلى بيته الحرام وزيارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ركن شامل كامل وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا رؤية السيد المرسلين في الدارين وهو راضي عنا وحسن الخاتمة عند الموت على كل ذلك على هذه النية وعلمنا وحبيبي علي من محمد بن سيدنا الحبسي في مثل دعوة المناسبات هذا المجلس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah bersama-sama berzikir dan berdoa malam hari ini. Zikirnya saya ringkas, Asmaul Husnanya tadi kita baca ya Allah saja ya beberapa kali, mengingat waktu sudah larut malam. Masih hujan kan? Gerimis kecil atau kecil ya, jadi seperti asing apa ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah saya punya teman-teman yang senang cari ilmu ya, walaupun hujan, walaupun jauh ya, teman-teman yang senang cari ilmu. Saya yakin insya Allah panjenengan sedoyo oleh Allah Ta'ala diberi ganjaran yang luar biasa. Pasti ya, karena kalian cinta sama ilmu, cinta dengan warisannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita bisa istiqomah senang seperti ini terus, karena tidak semua orang diberi Allah karunia yang seperti ini. Ada yang senangnya A, ada yang senangnya B. Alhamdulillah kita senangnya cari ilmu. Apapun diri kita, jangan pernah putus asa untuk cari ilmu. Dan malam hari ini kita akan belajar kebesaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Pertama kita akan pelajari asal usul jagat raya. Kalau Anda belajar ilmu fisika, belajar ilmu alam ini, para peneliti sampai sekarang mereka mempelajari asal usul jagat raya. Karena mereka tahu jagat raya itu tidak ada dengan sendirinya. Jagat raya itu ada yang menciptakan. Segala sesuatu itu dimulai dari sebuah titik. Betul gak? Garis lurus. Sebuah garis lurus. Itu cuma satu titik disambung dengan titik yang lain, disambung titik lain sampai jadi garis. Manusia dari setitik sperma. Tetes sperma kecil ya, akhirnya jadi manusia. Dan menurut teori asal usul alam semesta, alam semesta ini dari setitik cahaya. Setitik cahaya. Tapi setitik cahaya ini, jadi gak ada, dulu tuh gak ada langit, ini gak ada. Dimana yang ada cuma satu titik cahaya ini. Gak ada apa-apa. Neraka belum ada, surga belum ada, belum ada, alam ini belum ada. Yang ada Allah Ta'ala. Allah yang sejak azali ada, kemudian berkenan menciptakan setitik cahaya yang luar biasa. Ya, besarnya cahaya itu tidak dijelaskan, tapi dianggap sebuah titik yang luar biasa. Setelah 15 miliar cahaya ini ada, kemudian meledak, terciptalah galaksi demi galaksi. Itu ada lebih dari kurang lebih sekitar 250 ribu galaksi. Galaksi Bima Sakti itu cuma satu di antaranya. Dalam galaksi Bima Sakti ada matahari, ada bulan, ada bumi, planet macam-macam ya. Itu cuma satu. Dan alam semesta ini datar itu. Alam semesta ini datar. Itu buktikan kalau emang Allah itu wasatna, kami bentangkan. Alam semesta itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sumber dari alam semesta ini yang disebut cahaya, itu siapa? Itu apa? Alhamdulillah seorang sahabat udah nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Maulid Simtud Duror, kita tahu Simtud Duror itu adalah judul sebuah buku maulid. sejarah ringkas kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disusun dengan karya sastra yang sangat tinggi oleh seorang ulama yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakek daripada Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Beliau nyusun maulid tadi, di situ ada satu hadis dari seorang sahabat namanya Jabir. Ya, Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni, ya Rasulullah, tolong beritahu aku. Ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan itu apa? Ciptaan yang pertama kali itu apa? Sebelum ada segala sesuatu ini apa?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asyai nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Duhai Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu. Ini Nabi yang ngomong. Kalau dikatakan sebelum menciptakan segala sesuatu, berarti sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya arsy, sebelum adanya langit, sebelum adanya manusia, sebelum adanya ruh, sebelum adanya apapun, yang pertama kali diciptakan Allah adalah kekasih Allah Ta'ala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Karena begitu cintanya Allah kepada ciptaannya yang satu ini, maka Allah menciptakannya bukan dari benda-benda, tapi Allah menciptakan dari dirinya. Allah menciptakan, dikatakan oleh Rasulullah, "Khalaqallahu qabla asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur." Diciptakan dari cahaya Allah. Karena itu sifatnya ada di cahaya. Karena berasal dari cahaya Allah. Walaupun setitik, tapi ini setitik cahaya Allah. Dari sinilah kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqallahu qabla asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Dalam riwayat yang lain ditambahkan, dari cahaya inilah kemudian Allah menciptakan seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam hadis yang sahih, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Anan nabi wal Adam munjadilun fi tinatih au kama qala sallallahu." Saya sudah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam itu jasad belum jadi, ruh belum jadi. Di hadis yang lain, benar ruh wal jasad. Ruhnya belum jadi, jasadnya belum jadi. Saya sudah jadi nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu makhluk Allah yang paling ngerti. Kenapa? Semua yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala itu Rasul udah ngerti. Kenapa? Diciptakan dari diri beliau. Makanya gak aneh kalau Rasulullah SAW tahu, tuh yang di surga siapa, tuh yang di neraka siapa, tuh nabi ini akan di mana. Rasul tahu semuanya. Kenapa? Karena semua diciptakan dari diri beliau. Karena itu pengetahuan Nabi Muhammad SAW tidak terkira. Ya, tidak terkira. Beliau yang seperti itu saja masih disuruh waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Allah, wahai Rasul, ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Sampai di sini sedikit yang perlu direnungkan. Kalau Rasul SAW tahu saya sudah jadi nabi, Adam masih berupa adonan tanah, jasad belum terbentuk, munjadilun fi tinatih, dan rohnya juga belum terbentuk. Berarti saat itu Rasul SAW lihat tuh proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah lihat proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, dalam berbagai hadis yang masyhur di kalangan para ulama, di antaranya juga disebutkan kitab Asy-Syifa, kitab Sir Alusi, ya, tafsir Ruhul Bayan dan banyak tafsir. Di situ disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW, cahaya beliau, ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, cahaya Rasul dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Hakikat Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya inilah Nabi Adam suka melihat dirinya. Kalau cahaya itu pindah ke dadanya dilihat, senang melihat cahaya itu. Ya. Kalau cahaya itu ada di apa namanya di dahinya, para malaikat senang melihat Nabi Adam alaihissalam karena keindahan cahaya tersebut. Sebagian riwayat mengatakan bahkan Nabi Adam itu ketika Allah merintahkan usjudu li Adam. Waktu itu saya sempat apa namanya salah mengucap ayat ya, usjudu, yang betul usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihissalam. itu malaikat diperintahkan sujud, malaikat pun sujud karena apa? Karena melihat hakikat Nabi Muhammad SAW yang ada pada diri Nabi Adam, dan Allah memerintahkan mereka sujud juga karena untuk memuliakan cahaya yang ada pada diri Nabi Adam alaihi salam. Ya. Cahaya ini kemudian ketika Nabi Adam turun ke bumi dibawa ke bumi. Cahaya ini ketika Nabi Adam turun ke bumi alaihi salam dibawa ke bumi. Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, kemudian punya anak. Khilaf ulama, berapa itu jumlah anak keturunan Nabi Adam semasa beliau hidup sampai meninggal dunia. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000, ada yang sampai sekian puluh ribu. Ada yang mengatakan ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, yang menangisi jenazah beliau itu puluhan ribu dari anaknya, cucunya dan cicitnya. Kenapa? Karena Sayyidatuna Hawa, ibu kita semua, beliau itu tidak pernah melahirkan bayi kecuali kembar. Satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Kecuali cuma satu. Baca nanti tafsir. Bayi yang lahir dari Siti Hawa itu selalu kembar. Kalau mengandung, lahir kembar. Mengandung, lahir kembar. Kecuali satu. Siapa itu? Syif. Nabi Allah, Syif. Beliau tunggal. Tidak ada saudara perempuannya, lahir seorang diri. Kenapa? Karena membawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Cahaya Nabi enggak boleh dibagi-bagi, harus utuh. Ya, maka Nabi Allah Syus ini yang menjadi wasi, artinya penerus dari Nabi Adam alaihissalam yang diberi wasiat, ya, untuk selalu menjaga cahaya yang ada dalam tubuhnya ini. Dan cahaya inilah kemudian yang diwariskan turun ke temurun dari satu nabi ke nabi yang lain. Bahkan sebuah riwayat mengatakan Nabi Musa alaihissalam membelah laut dengan tongkatnya karena dalam dirinya ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi Musa itu penasaran terus, ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ini terus intakolnya berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain. Ada yang Mbak sentuh duluan, Mbak? Nah, coba carikan di depan sentuh duluan. Saya teringat nanti bisa kita bahas. Sampai ada kalimat masalah ketika cahaya itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala ke alam semesta ini, ya. Nanti kita bahas. Nah, cahaya ini pindah dari satu nabi ke nabi yang lain. Bayangkan ketika cahaya ini di tubuh yang bukan tubuhnya, di tubuh yang bukan tubuhnya, di jasad yang bukan jasadnya, belum ketemu jasadnya, baru dititipkan dari satu ke nabi yang dari satu nabi ke nabi yang lain, dari satu rasul ke rasul yang lain, maka setiap rasul yang dilewati oleh cahaya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul yang bukan sembarang rasul, menjadi rasul yang bukan sembarang rasul, menjadi nabi yang bukan sembarang nabi, yang tingkatannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kemudian cahaya ini sampai kepada diri Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, ayahnya Rasulullah SAW. Kok ada orang yang bilang ayahnya Rasul meninggal kafir? Na'udzubillah min dzalik. Tempat di mana cahaya ini disimpan itu syaratnya suci, syaratnya bersih, suci ruhnya, suci akidahnya, suci zatnya. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu coba lihat, cahaya ini dipindahkan oleh Allah dari sulbi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ke sulbi istrinya, yaitu Aminah binti Wahab. Naam. Dikatakan dalam mulai sentuh dular, ya. Fastauda'at hadan nural mubin aslaba wa butuna man syarrafathu minal alamin. Cahaya ini kemudian dititipkan, cahaya yang terang ini, ya, di sulbi. Ya, di sulbi artinya di apa, kaum pria. Wa butuna man syarrafathu minal alamin. Dan dalam kandungan wanita-wanita dan pria-pria yang dimuliakan Allah di alam semesta ini. Jadi bukan apa namanya, sembarang manusia. Fatanaqqala hadzan nuru min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Dari sulbi Nabi Adam pindah ke diri Nabi Nuh, kemudian pindah ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya ini nabi yang biasa atau nabi yang punya kelas? Ya, nabi yang punya kelas. Hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man qasasathu bitakrim abihil karim. Sampai akhirnya cahaya ini oleh Allah Ta'ala disampaikan kepada manusia yang diberi Allah kemuliaan khusus. Nah, kalau nabi yang dapat aja nabi yang luar biasa, kira-kira manusia terakhir yang langsung jadi ayahnya manusia biasa atau manusia yang luar biasa? Manusia yang luar biasa. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Ali, khassathu bit takrim, yang oleh Allah diberi keistimewaan, kemuliaan untuk menjadi dirinya itu sebagai tempat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abihil Karim, ayah beliau yang mulia Abdullah bin Abdul Muttalib bil Qadril Azim. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib yang punya derajat sangat tinggi di sisi Allah Taala. Nah, di sini kalimatnya wa ummihi allati hiya fil makhawfi aminah azdati karimati aminah fatalaqahu sulbu Abdullah fa alqahu ila batniha. Dari sulbu Sayyidina Abdullah kemudian dipindahkan ke dalam kandungan Sayyidatuna Aminah. Menarik, ternyata sama yang terjadi seperti Nabi Adam alaihissalam. Ketika Sayyidatuna Hawa itu mengandung, tidak boleh kembar, tunggal. Mengandung cahayanya Rasulullah SAW, maka anaknya tidak boleh kembar, anaknya itu tunggal. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam perut ibunya, cahaya beliau masuk ke sana, maka sang ibu tidak punya anak lagi dan anaknya cuma satu. Dan Sayyidina Abdullah tidak menikah dengan wanita yang lain, tidak punya istri lain, dan dari istri yang satu ini tidak punya anak yang lain. Makanya Sayyidina Abdullah, begitu Sayyidina Rasulullah dipindahkan ke dalam perut Sayyidatuna Aminah, Sayyidina Abdullah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kemudian begitu Rasulullah SAW wujud sudah manusia, gak lama ibunya juga dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadi ungkul utuh Nur Muhammad SAW bertemu dengan jasadnya. Bisa kita bayangkan kira-kira keelokannya, keindahannya seperti apa. Beliau itu asal kita. Beliau itu asalnya alam semesta. Beliau itu ya yang oleh Allah diletakkan di akhir. Kenapa di akhir? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Untuk apa? Menjadi syafaat bagi penghuni alam semesta ini untuk dikembalikan kepada penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, cahaya yang ada dalam beliau sosok ini beda dengan cahaya-cahaya yang lain. Cahaya beliau sifatnya menyejukkan. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Syafi'i Al-Habsi, bagaimana kalau kita lihat cahaya matahari, silo kan? Nah, tapi cahaya matahari itu kan silonya punya wibawa. Kalau kita lihat cahaya rembulan, indah, enak dipandang. Bagaimana jika wibawa matahari bersatu dengan keelokan rembulan? Kira-kira yang kita lihat seperti apa itu? Indah, membuat kita terpana, membuat kita tidak mau kemana-mana. Itulah Nabi Muhammad SAW. Idza kalau imtuzijatil jamal bil jalal. Kalau keindahan Allah dan keagungan Allah bersatu dalam diri seorang manusia, sifat-sifat tadi oleh Allah kemudian ada waris yang mewarisinya, keindahan Allah, keagungan Allah, siapakah itu? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian manusia yang seperti ini, beliau sallallahu yang sangat mulia ini jalan di tengah-tengah sahabat. Hidup di tengah-tengah sahabat. Tahu yang di neraka yang mana, tahu yang di surga yang di mana, dengan izin Allah. Dari dulu udah ngerti, belum keluar aja udah ngomong. Iya, saya tahu Nabi Adam itu udah dalam keadaan masih roh dan jasad sudah jadi nabi. Ini belum ngomong gitu. Bahkan beliau ketika itu ditanya oleh seorang apa berapa orang gitu ya, ya Rasulullah, siapa ayah saya? Siapa ayah saya? Karena perkawinan jahiliyah dulu, perlu kita ketahui orang-orang jahiliyah itu kalau nikah ya lucu, jahiliyah ya. Seorang wanita di sana punya beberapa jenis pernikahan, di antaranya ini mohon maaf, nanti siapa pria yang mau sama saya? Misal ada 10 pria. 10 pria itu diajak berhubungan intim setelah mengandung, kemudian dia undang 10 pria itu, dia pilih mana pria yang dia suka, kemudian dia berkata, "Kamu bapaknya anak ini." Jadi nanti kalau lahir itu anaknya siapa? Tidak jelas. Enggak jelas. Nah, sehingga banyak nih sahabat yang penasaran, saya ini sebetulnya anaknya siapa? Saya ini sebetulnya anaknya siapa? Ketika Rasulullah SAW itu lagi khutbah, sahabatnya, ya Rasulullah, siapa anak saya? Siapa ayah saya? Siapa ayah? Ayah saya ngomong, kamu ayahnya Fulan. Ya, kamu ayahnya Fulan. Sayyidina Umar bin Khattab yang lihat Rasul seperti itu, langsung Rasul ditubruk. Sayyidina Umar kemudian sujud, memeluk kaki Nabi Muhammad SAW, mengatakan, aman tua, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulnya, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulnya. Biar Rasulullah berhenti, gak mengungkapkan semuanya. Kenapa? Kalau sampai nanti disebutkan, ternyata itu bukan bapaknya yang sekarang, kan kacau. Ya kan, kacau. Sahabat yang nanya pulang, ada yang pulang ngomong sama ibunya, cerita tadi begini, ibu ngomong, kamu kok ngawur, nanya-nanya begitu. Coba kalau ternyata disebut yang lain, gimana nanti? Baca di Sahih Bukhari ya, disebutkan seperti itu. Di sini juga ada petunjuk bahwasannya seorang sahabat yang merendahkan diri, nubruk Rasul, sujud di hadapan Rasul SAW, sampai seperti itu penghormatannya. Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul ini bisa ngerti ini, apa yang akan terjadi besok, lusa, sampai-sampai Malaikat Jibril alaihissalam penasaran. Malaikat Jibril, kurang apa Malaikat Jibril? Penyampai wahyu dari Allah. Ya, penyampai wahyu yang bawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Rasul sudah dikasih Al-Quran itu oleh Allah Ta'ala. Nanya, mata sah, kiamatnya kapan? Kenapa kok Malaikat Jibril nanya? Gak ngerti. Pengen cari ilmunya dari Rasulullah SAW. Pertama kan tanya, mal iman, mal ihsan, mal islam, mal iman, mal ihsan. Tuh udah biasa itu, biasa. Kemudian di sela-sela untuk ngajari sahabat, Malaikat Jibril memanfaatkan kesempatan, sedikit timbul tanda tanyanya, kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Nanya seperti itu. Rasulullah SAW jawab dengan santai, tersenyum gitu kan ya. Mal mas'ul anha fi alam minas sa'il. Oh, kama qala sallam. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Para ulama mengatakan ini bukannya Rasul enggak ngerti, tapi Rasul enggak dapat izin ngasih tahu Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Enggak dapat izin ngasih tahu Malaikat Jibril alaihissalam. Makanya Rasul cuma nerangkan tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya ngerti, disebutkan perinci semua, kira-kira kapan tahu enggak ya? Ya, kira-kira kapan tahu sebetulnya, menurut para ulama, ini bukan saya ya. Rasulullah tahu kiamat persisnya kapan itu ngerti, karena dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Ya, dikasih tahu sama Allah, kapan itu kiamat. Tapi Rasul enggak dapat izin memberitahukannya kepada umat-umatnya. Cuman diberi izin untuk memberitahukan tanda-tanda kiamat itu apa saja. Nah, dibahas di teori tentang asal usul alam semesta, cahaya itu tadi meledak, kemudian setelah sekian ratus ribu tahun baru tercipta galaksi, dan sampai sekarang cahaya itu terus mengembang. Jadi galaksi ini, alam ini semakin luas dan semakin luas, sampai nanti dia berhenti ngembangnya itu, panasnya itu sampai berhenti. Kalau udah berhenti, akan membeku, kemudian akan hancur. Itulah namanya kiamat. Itu menurut teori apa namanya, ahli ilmu fisika dan lain sebagainya. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita bahas cahayanya Rasulullah SAW, maka Rasul sampai mengatakan, sungguh beruntung orang yang melihat aku, dan orang yang melihat aku. Ya, melihat dengan iman ya, percaya. Itu lihat cahayanya Rasulullah, yakin sama Rasul, lihat Rasulullah, iman. Itu begitu kena cahaya Nabi Muhammad SAW, maka manusia itu langsung berubah, tidak sama dengan manusia yang lain. Karena melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, iman, melihat. Ya. Kalau gak melihat, gak ketemu, gak bisa. Melihat, ketemu iman, itu langsung pangkatnya naik. Dari manusia biasa menjadi sahabat. Sedangkan yang hidup sezaman beriman, iman hidup sezaman, tidak melihat beliau, gak ketemu beliau, bukan sahabat. Derajatnya tabi'in. Apa yang bedakan antara sahabat dan tabi'in? Sebaik-baik masa adalah masaku, dan masa setelahku, dan masa setelahku. Jadi yang lihat Rasulullah secara langsung ini derajatnya paling tinggi sahabat. Kenapa dapat derajat yang tinggi? Karena melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti hari kiamat manusia dibangkitkan, mahsyar digelar, manusia antri di sana nunggu sidang kurang lebih 1000 tahun. Panjenengan pun siap dereng ngantri 1000 tahun? Kalau ngantri jelas ke surga masih gak apa-apa ya. Ngantri masih belum jelas surga atau neraka 1000 tahun. Kalau ruangannya ber-AC masih oke okay. Ya, panas matahari sedekat-dekatnya ya. Ngapunten, sampai-sampai manusia itu pada telanjang semua. Ya, sampai Sayyidatuna Aisyah kan nanya, ya Rasulullah, khufatan uratan hurlan, kita dibangkitkan enggak pakai alas, ya, tidak berbusana ini. Mau ya Rasulullah. Rasul menjawab, enggak sempat mikir. Ya. Keadaannya sangat mencekam, enggak sempat orang mikir. Sedikit saya kasih contoh. Ingat waktu gempa Klaten dulu sama Jogja. Ingat kan? Gempa yang seperti itu, ada orang keluar dari rumahnya, lagi itu lagi mandi, keluar mikir pakai anduk enggak? Enggak mikir. Ya kan? Aku isin, aku anduan sih. Kabruan. Yang dipikirkan menyelamatkan diri, enggak sempat mikir. Ya. Atau kalau ada orang yang seperti itu kemudian apa sempat nonton? Enggak mikir. Karena dipikir kondisinya sangat mengkhawatirkan. Nah, itu di hari kiamat seperti itu sedekat-dekatnya. Nah, cuman ada kelompok khusus. Ada kelompok khusus yang nanti di hari kiamat selamat, enak, nyaman, tentrem. Insya Allah kita masuk di dalamnya ya. Amin. Siapa kelompok khusus itu? Dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika istri Rasul lagi menjahit. Sayyidatuna Aisyah itu kan hobi menjahit salah satunya. Jahit sendiri pakaian yang sobek dijahit. Ya kan? Malam-malam sambil nunggu Rasulullah SAW pulang, Sayyidatuna Aisyah lagi jahit. Pakai jarumnya dari apa saya enggak tahu juga ya. Sebutkan jarum. Tiba-tiba jarumnya ini jatuh. Jarum jatuh, lampu padam. Tadi kita kan lampu padam juga ya. Kira-kira lampu padam begitu enak enggak? Enggak enak kan, gelap enggak bisa lihat apa-apa. Begitu ada cahaya sedikit kan senang kita. Ada yang bawa senter sedikit, udah senang. Begitu lampunya bisa nyala semua, hati kita semakin enak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jatuh nih jarumnya. Lantainya Rasul bukan keramik, pasir. Jarum jatuh di pasir, lampu mati, lampu padam. Kelihatan enggak? Diraba-raba dicari jarumnya. Cari raba-raba, ya kapan ketemunya? Ketika dalam kondisi seperti itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dikatakan Rasulullah SAW itu sudah dalam rumah. Kemudian Rasul menyibakkan tirai apa kamarnya itu, tempat tidurnya disibakkan. Ya digeser gitu. Karena tahu istrinya lagi apa mencari sesuatu. Riwayat yang lain dikatakan Rasul SAW buka pintu mau masuk ke dalam rumah karena dari luar. Begitu pintu dibuka atau begitu apa namanya ini tirai digeser, maka tiba-tiba dari wajah Rasul SAW itu muncul cahaya yang membuat rumah beliau lebih terang dari siang yang terang benderang. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah itu bisa langsung kelihatan jarumnya. Ambil jarumnya, kemudian mandang wajah Rasul SAW. Kalau orang Jawa bilang apa? Ketenggengen. Iya betul. Kalau bahasa saya terpana. Ya terpana. Terus degak kagum. Kalau orang kan suami saya ini. Ya, ini suami saya sambil berkata ma adwa wajhak ya Rasulullah. Duhai Rasulullah, betapa bercahaya wajah. Maka Rasul mengatakan al wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka neraka buat orang kelak yang di hari kiamat enggak bisa melihat wajahku ini. Bayangkan siang terang benderang gak bisa lihat cahaya matahari, kan namanya tunanetra. Ayah, kalau tunanetra di dunia ridho nanti masuk surga. Tapi kalau di hari kiamat ada wajah yang begitu mulia cahayanya gak bisa lihat, celaka saat itu. Saat itu celaka. Maka Sayyidatuna Aisyah kaget radhiyallahu ta'ala. Loh, kok bisa ada orang yang gak bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW? Siapa ya Rasulullah yang gak bisa lihat wajahmu? Maka dijawab, man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Allahumma shalli 'alaihi. Orang yang disebutkan aku di hadapannya, ia enggan bersolawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Dari sini para ulama mengatakan, Kalau orang yang enggan bersolawat itu menjadi penyebab dia tidak akan melihat wajah Nabi Muhammad SAW, maka diambil hukum kebalikannya. Barang siapa yang rajin solawat, tentu dia akan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sudah kurang lebih 40 menit kita ngobrol-ngobrol. Santai kan? Santai. Jadi kangen sama Nabi kan? Kangen. Ya, pengen lihat enggak? Insyaallah bisa. Karena udah punya pengen. Yang ngasih pengen siapa? Allah. Orang lain pengen enggak? Belum tentu. Benar. Enggak semua orang pengen. Enggak semua orang punya pengen. Kalau kita punya pengen, itu berarti dikasih sama semua Allah. Kalau udah punya pengen pasti lihat, kalau enggak di dunia ini ya di akhirat. Dan paling enak itu lihat Nabi SAW ya di akhirat. Sampai dikatakan ada ulama yang di dunia tidak diberi kemampuan untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Padahal wali min awliya'illah. Wali besar. Tidak bisa lihat Rasulullah SAW di dunia ini. Sama seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Radiyallahu ta'ala anhu. Di dunia ini tidak bisa lihat Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin nanti di akhirat memberi kenikmatan yang lebih besar. Ketika melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallihi wasallam. Jadi kalau di dunia belum dapat, di akhirat bisa dapat. Kalau udah di akhirat dapat, ya udah, itu puncak kenikmatan. Makanya kita minta seperti yang dulu sudah saya sampaikan, Syekh Hisam Al-Qabbani itu mengajarkan kalau kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, minta kebaikan di dunia ini bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kebaikan di akhirat bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau betul kita bisa seperti itu, ya betul minta seperti itu, nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, terakhir, belum selesai pengajiannya. Nanti Abi Husain bin Ali akan berikan tambahan. Ya, kemudian kita akan tanya jawab. Masih ingat kisah tentang bapak dan anak yang pergi haji bersama pulang dari Mekah menuju Madinah. Dari Madinah selesai ziarah Nabi Muhammad SAW, si anak dan bapak pulang bersama rombongan. Di tengah jalan sakit bapaknya, kemudian rombongan terus jalan, anak dan bapak jalan berdua. Gak lama kemudian bapaknya meninggal dunia. Pertanyaan saya, anaknya sedih gak? Sendiri, bapaknya meninggal di tengah jalan di luar kota. Sedih gak? Sedih. Nah, ditambah lagi kesedihannya, jasad ayahnya berubah menjadi hitam kelam. Wajahnya ya. Nah, di luar yang lain sampai ke tubuh. Jadi hitam kelam. Sedih ini anak. Nangis terus. Lelah nangis tidur. Lelah nangis tidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan seorang pria gagah, tampan, bercahaya. Pria itu mendatangi jasad ayah anak tersebut, membuka kain yang menutup wajah dan tubuhnya. Kemudian tangan pria yang mulia ini mengusap wajah dan seluruh tubuhnya. Setiap bagian tubuh yang kena tangan yang mulia ini berubah menjadi terang benderang dan bercahaya. Maka si anak merasa senang dalam mimpinya. Ayahnya udah wajahnya bercahaya. Sampai tadinya bingung gitu kan, nanya, kamu siapa? Kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Kamu gak kenal saya? Saya gak kenal. Terima kasih udah nolong ayah saya. Kamu gak kenal saya? Tidak. Saya Muhammad. Kamu Muhammad? Muhammad siapa? Saya Muhammad bin Abdullah. Muhammad siapa? Saya Rasulmu. Karena apa namanya? Senengnya gitu ya. Karena senengnya. Saya Rasulmu. Terima kasih Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan ayah saya? Dijawab bil makna ya. Ayah kamu ini banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Tapi dia suka bersolawat kepada saya. Dan saya sudah berjanji orang yang bersolawat kepada saya sebanyak mungkin, saya akan berikan syafaat kepadanya. Maka saya berikan syafaat untuk ayahmu sekarang ini. Bangun dari tidurnya. Dilihat wajah ayahnya persis seperti dalam mimpi, bercahaya. Senang tuh anak. Makanya ini, ya Rasulullah SAW ini kalau udah cahayanya ditularkan, udah selesai. Karena itu tugas kita ini mencari nur tadi, mencari cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan cahaya Rasul ini kemudian diwariskan. Baca tuh ilmunya para ulama. Bukan Rasul meninggal cahayanya hilang, enggak. Cahaya Rasul ini diwariskan kepada siapa? Ya terus penerusnya. Sina Abu Bakar, Sina Ali, Sina Umar, Sina Uthman. Terus kepada anak cucu Rasulullah SAW ke bawah, kepada para aulia. Diwariskan cahaya ini. Makanya kita disuruh cari cahayanya Rasulullah SAW. Termasuk di majelis-majelis yang seperti ini. Ya, di majelis-majelis yang seperti ini. Ini pendar-pendar cahaya Rasul terus akan apa namanya memancar. Majelis maulid, majelis solawat, majelis zikir, majelis ilmu. Di situ ada nur-nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau masuk majelis yang seperti itu, rasanya hati enak enggak? Enak. Kalau saya ngomong sama ibu-ibu pada ketawa, beban hutang hilang. Betul enggak? Beban hutang hilang. Bukan hutangnya hilang, bukan. Beban hutang hilang. Jadi hutang banyak tapi enggak merasa punya hutang. Tapi jangan sampai lupa kalau punya hutang ya. Jadi beban itu hilang, coba. Boleh dites. Panjenengan paksakan sekarang ini, paksakan datangkan sumpek. Semua yang gak enak yang tadi sebelum majelis, paksakan datang. Coba paksakan. Yang paling mengerikan terjadi, bayangkan, nih datang. Seperti ada yang menghalang itu. Gak bisa kan? Coba, saya udah paksakan berapa kali, berapa majelis ya. Di berapa majelis? Saya paksakan, saya sumpek-sumpekkan, yogurah sumpek. Gak bisa sumpek gitu. Kenapa seperti itu? Karena setiap yang datang bawa nur, malaikat yang datang bawa nur ya. Kemudian tadi zikir yang dibaca bersama itu bawa nur. Nurnya lebih kuat dari zulmah, dari kegelapan. Otomatis yang gelap mau masuk tersingkirkan. Kalau ada kok rasanya kok enggak bisa jangkau kita. Kenapa? Karena ada nur di situ. Ada cahaya Rasulullah SAW dan cahaya-cahaya yang lain yang merupakan sejatinya itu cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah dari cahaya Rasulullah tadi diciptakan tuh yang namanya ruh ya, dan lain sebagainya. Nah kenapa ada ulama nanya Rasul itu pertama kali diciptakan ya, tapi diutus yang terakhir kali, tapi beliau menjadi Rasul yang paling mulia itu kenapa, ada yang nanya. Karena ketika Allah menciptakan Rasulullah, kemudian dari beliau diciptakan alam semesta, kemudian Allah bertanya kepada semua makhluknya, kepada ruh, kepada manusia, kepada jin, ruh-ruhnya itu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Yang pertama kali menjawab adalah hakikat Nabi Muhammad SAW. Yang lain belum jawab, Rasul udah jawab, bala syahidna, iya saya bersaksi. Iya saya bersaksi. Makanya di Al-Quran, Hebusin kalau saya mungkin salah, saya kadang gak berani Al-Quran ya. Di awal maulid itu kalau suruh baca maulid itu syahidan ayatnya ini sebelumnya syahidan question kelengkapan ayatnya di depan syahidan wa mubashir. Nah inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira, disebutkan dalam tafsir Alusi Bayan arti syahidan. Inna arsalnaka syahidan, kami utus engkau sebagai syahid, saksi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Itu kan ayat ini dalam tafsir Alusi, tafsir Ruhul Bayan dan beberapa tafsir disebutkan arti syahidan, kami utus engkau sebagai saksi. Saksi apa? Juga sebagai saksi. Saksi apa? Saksi penciptaan seluruh alam semesta. Dikatakan dalam tafsir itu, Rasul melihat tuh penciptaan surga, penciptaan nabi, penciptaan rasul. Semuanya beliau lihat. Makanya gak ada yang beliau gak ngerti. Beliau ngerti. Dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah beliau ngerti. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Termasuk ya, Rasul juga ngerti ketika datang satu orang. Satu orang datang ini kan, datang satu orang. Kamu enggak adil wahai Muhammad SAW. Kamu enggak adil. Sayyidina Umar angkat pedang. Saya tebas lehernya Rasulullah. Kok dibilang Rasul enggak adil? Ini lain peristiwa dengan yang di Madinah ya, beda. Saya tebas lehernya Rasulullah. Rasul mengatakan jangan wahai Umar, dari tulang punggung orang ini nanti akan muncul anak keturunan yang disebutkan sifat-sifatnya gitu ya. Nanti mereka itu akan keluar dari Islam lebih cepat keluarnya daripada kecepatan anak panah dari busurnya. Rasul mengatakan jangan dibunuh. Memang sudah ada catatannya, nanti punya anak turunan seperti ini. Rasul ngerti. Ya Rasulullah SAW tahu karena syahidat. Semua ciptaan Allah itu Rasul jadi saksinya. Karena itu hadirin, kalau kita membahas ini, cahaya Rasulullah SAW ini, nanti panjang lebar. Untuk tema yang satu itu saja, mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, gak habis-habis. Ya, gak habis lah, habis. Itu sedikit-sedikit untuk mancing diri saya dan hadirin semuanya, para pendengar Aida FM dimanapun Anda berada, yang maaf ya tadi belum saya sapa ya, para pendengar Aida dimanapun Anda berada, karena di sini situasi sungguh mengasyikkan gitu, ketemu teman-teman, jadi lupa sama teman yang di radio nih. Mungkin ada yang ngerasa nih orang disebut-sebut cat mau gitu ya. Ya, para pendengar Aida FM dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan bahas kebesarannya Rasulullah SAW mulai malam hari ini dan Jumat berikutnya, dan Jumat berikutnya, dan Jumat berikutnya. Insya Allah begitu. Dalam rangka menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum dilanjutkan oleh Habib Husin, sedikit yang mau saya garis bawahi, tolong direnungkan. Ayahnya Rasul dan ibunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira menurut panjenengan manusia biasa atau manusia super luar biasa? Super luar biasa. Nah, karena itu jangan ikut-ikutan orang-orang yang merendahkan ayah ibunya Rasulullah. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, sungguh sedih kalau ada umat Islam tapi kok seperti itu. Sangat menyedihkan. Wah, dengan pakai dalil ini dalil itu, udah kita enggak usah bahas dalil. Ini pakai dalil akal saja. Ya, nakalnya banyak, tapi kita pakai akal waras kita ya. Pakai akal waras kita. Masa Allah Ta'ala akan memilihkan seorang yang kafir untuk menjadi keluarnya kekasihnya? Allah akan memilihkan seorang yang kafir untuk menjadi nur alam semesta ini? Hasya wa kalla, karena Allah maha mencintai kekasihnya ini, makhluk yang satu ini, yaitu baginda Muhammad SAW. Hagadha, nanti kita lanjutkan. Silakan Abu Zain. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala zainah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, saya merasa senang pada malam hari ini bisa kembali hadir di majlis yang penuh berkah insyaAllah. Sengaja saya pilih malam apa Jumat Legi. Jumat Legi, malam satu paling saya pilih karena majlisnya lebih komplit. Kalau malam Sabtu yang lain itu majelisnya majelis ilmu, majelis zikir, sama majelis silaturahim. Tapi kalau malam ini kan ada tambahan lagi, majelis makan-makan katanya. Nah, ini minta maaf dulu ya kepada pendengar Radio Al-Hidayah di rumah, minta maaf nih. Tak ngece ini, cuma ngiming-ngimingi aja. Kemudian saya mohon maaf tadi. Tadi saya sempat mundar-mandir ya, lewatnya sudah. Masya Allah, tapi ada manfaatnya saya kesana tadi, ngambil buku Asyifa. Kebetulan Ustaz Novel tadi butuh kitab Asyifa, jadi saya ambilkan tadi lewat. Jadi ada, saya nanti bisa cerita bahwa saya mau naruh kaki itu setengah mati tadi, sulit. Jadi mungkin tadi di barisan sana banyak bapak-bapak yang terganggu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga mau merawat. Saat yang lalu waktu saya di sini itu saya salah mengutip ayat Quran. Seharusnya tadi juga mau saya cek lampu mati, tapi insya Allah ini kalau keliru dibenarkan ya. Ayatnya itu berbunyi wa ifkulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian ayat yang lainnya itu fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Sudah saya ralatnya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Saya mau menambahkan sedikit aja. Jadi bicara tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahulu ketika Sayyidina Abdullah ayah Rasulullah itu masih perjaka sebelum menikah, beliau itu di termasuk ganteng gitu. Di banyak wanita yang senang, yang gandrung, di antaranya satu wanita terhormat yang wanita ini mempunyai kelebihan. Nah, kalau orang kita bilang punya ilmu linui. Jadi kalau Abdullah lewat itu ditarik, kamu mau gak nikah sama saya? Saya kamu nikahi. Itu sering digoda gitu. Sampai suatu saat Abdullah ini menikah dengan Aminah. Kemudian setelah menikah, lewat di depan wanita tadi, kok diem aja gitu. Berapa kali lewat depan wanita tadi, diem aja. Kemudian ditanya oleh Abdullah, kok kamu diem aja? Sekarang gak pernah nawarin saya untuk menikahi kamu. Karena saya lihat nur, cahaya di wajahmu sudah tidak ada. Karena cahaya itu sudah pindah ke dalam kandungannya Siti Aminah. Kemudian pernah suatu saat di kitab Al-Insanul Kamil, Jabir bin Samurrah itu malam, pada malam hari, malam bulan purnama, duduk bersama Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Jabir itu lihat wajahnya Rasulullah, kemudian lihat bulan, bulan purnama, malam 15. Kemudian Jabir lihat lagi wajahnya Rasulullah, lihat bulan lagi. Kemudian apa kata Jabir? Ya Rasulullah, wajahmu lebih bersinar dari bulan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua tadi, Ustaz Nafal sudah cerita, ketika Siti Aisyah jarumnya jatuh dan lampunya padam, ketika Rasulullah masuk itu tiba-tiba jarum yang tadi tidak terlihat langsung terlihat, karena ruangan itu tiba-tiba menjadi terang benderang. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Nafal. Kemudian yang terakhir ya, tentang nurmi yang terakhir, mungkin masih banyak cerita yang lainnya. Pernah suatu saat Rasulullah tidur, kemudian biasa orang tidur kan keluar keringatnya, ada keringatnya gitu. Keringat itu dilihat oleh Ummu Salamah, itu keluar cahayanya. Jadi seperti air gitu ya. Kan pernah air kalau mau netes itu kan kadang-kadang kalau kena cahaya kan dia mantul kan, seperti berlian. Nah itu. Itu yang dilihat oleh Ummu Salamah, itu keluar cahaya kayak berlian itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Nah, Ummu Salamah ini mengambil botol kecil, kemudian keringat tadi dikumpulkan, satu-satu dikumpulkan. Karena apa? Karena keringatnya Rasulullah itu baunya wangi, seperti keringat kita. Kalau keringat kita gimana? Nah, tapi kalau kita senang sama Rasulullah, insya Allah nanti keringatnya wangi. Karena apa? Karena kita ini kalau cinta, biasanya kita terus ikut-ikut meneladani. Ya, kalau Rasulullah itu dikenal, kalau lewat Rasulullah lewat suatu jalan itu orang bisa tahu karena apa? Karena di jalan itu baunya harum. Nah, kita kan sudah sering praktek ya, kalau ada acara-acara maulid kita wangikan tubuh kita dengan wangi-wangian. Kadang-kadang kelewatan dari wanginya. Kemudian ada cerita tadi yang terakhir, cerita tadi yang oleh Ustaz Novel disampaikan tadi, ada cerita awalnya. Yaitu Sofyan Al-Thawri bertemu dengan seorang pemuda yang setiap kali gerak dia mengucap sholawat. Kemudian ditegur oleh Sofyan Al-Thawri, "Hai pemuda, kalau berpikir kepada Allah itu kan ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ya, ada apa lagi? Satu lagi, takbir. Kok kamu pilih sholawat terus?" Nah, kemudian si pemuda tadi bertanya, "Kamu siapa?" Setelah dijawab, "Saya Sofyan Al-Thawri," karena tahu ini orang besar yang tanya, maka si pemuda itu bercerita dengan terus terang seperti sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Nova. Jadi sholawat ini banyak dikatakan oleh ulama tidak bisa kemasukan riya. Kalau ada yang lainnya itu bisa terkena riya, kalau sholawat tidak. Kemudian juga ada ucapan ulama, kalau kita ini membaca sholawat sewaktu berdiri, insya Allah dosa yang terjadi itu akan diampuni sebelum kita duduk. Dan waktu kita duduk, kalau kita baca sholawat, maka akan diampuni sebelum berdiri. Tapi itu ada sirah yang khusus, itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wadabras itu kalau duduk ditambah lagi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Nafal di kesempatan berikut, itu bisa diambil dari kalamnya Haikali bin Muhammad Ahmad. Ada di Bibir itu. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. InsyaAllah. Ini sudah hujanan kan? Ya, di sini ada yang mohon maaf. Enggak kelihatan soalnya. Biar saya tahu apa posisinya ini. Ternyata di kanan ini ibu-ibu ya. Masih ada ibu-ibu juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anehnya kita ini ada orang-orang yang membuat kita atau berusaha agar kita jauh dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang berupaya agar kita jangan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada orang-orang yang berupaya terus di mana-mana mengatakan Rasulullah itu manusia biasa. Udah gak usah muliakan Rasulnya. Yang penting jalani aja apa yang diajarkan. Pribadinya gak usah. Yang penting ajarannya. Pribadinya gak usah. Tampaknya benar ya. Tampaknya benar. Kenapa tampaknya benar? Oh iya, yang penting itu Rasul ajarannya. Bukan Rasulnya. Tampaknya kan seperti itu ya. Tampaknya benar. Tapi ini salah. Kenapa? Ajaran Rasul itu yang dipraktekan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, ajaran Rasulullah SAW adalah apa yang dipraktikkan oleh para sahabat. Dan dalam prakteknya para sahabat itu yang diutamakan adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Buka itu kitab Sahih Bukhari sebelum hadits yang lain. Itu dulu juga. Ya, seperti contohnya sahabat anaknya sakit, sahabiah anaknya sakit. Ya Rasulullah, ini anak saya sakit, ya Rasulullah. Anak saya sakit. Maka Rasulullah SAW wudhu, air bekas wudhunya dipercikkan. Diperhatikan itu kan sembuh. Nah, kemudian para sahabat diceritakan dalam Sahih Bukhari, mereka itu berlomba-lomba untuk mengambil air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Kadu yakdatiruna. Hampir-hampir mereka itu seperti orang yang mau saling membunuh. Bukan saling membunuh, kondisinya itu ya. Keadaan itu kalau digambarkan seperti lagi demo, kemudian terjadi huru hara itu ya, memperebutkan sesuatu. Kalau ada apa ya, misalnya bagi ya bagi duit ratusan ribu, kita pernah tahu yang masuk TV itu kan, sampai berapa orang meninggal dunia ya, karena mau ngambil uang zakat atau apa itu ya, itu kan orang keroyok seperti itu. Nah, ini sahabat memperebutkan air bekas wudhunya Nabi SAW seperti itu. Ini Sahih Bukhari. Nah, bagi orang yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, apakah para sahabat seperti mereka ngomong air bekas wudhu Nabi enggak penting, yang penting wudhunya. Apa ngomong gitu? Ngapain ngerebutin air bekas wudhu Nabi? Yang penting wudhu. Kamu sholat, enggak usah rebut-rebutan air bekas wudhu, enggak penting. Yang penting sholat tuh ajarannya Nabi, bukan bekas-bekasnya, itu enggak penting. Apakah begitu akidah sahabat? Enggak. Sahabat justru yang dikejar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yakin Rasul itu jasadnya, ruhnya, ucapannya, perbuatan, dirinya semua berasal dari nur Allah. Berasal dari nur Allah. Bayangkan betapa bermanfaatnya kalau kita bisa punya bagian dari nur Allah dalam diri kita. Seperti apa kira-kira? Makanya itu sahabat, air bekas wudhu Rasul diperebutkan. Kalau udah habis, habis. Ini kitab yang sahih ya, bukan hadis yang meragukan-meragukan, enggak, sahih. Kalau udah habis air bekas wudhunya, sahabat nanya pada temannya, kamu tadi dapat air bekas wudhu Rasulullah? Iya, mana tangan kamu? Usapkan ke wajah saya. Walaupun udah kering-kering, mana tangan kamu? Sudah, apa namanya, ini tangannya udah kena air bekas wudhunya Rasulullah. Wah, sini mana? Mana tangan kamu? Seperti itu mereka. Kalau Rasulullah SAW cukur rambut, nih hadits yang sahih. Rasul cukur rambut, rambut beliau enggak pernah nyampe jatuh ke bumi. Kenapa? Udah ada tim pembagi rambut yang nunjuk Nabi Muhammad SAW. Rambut potong sebelah kanan, fulan, rambut yang potong sebelah kiri, fulan, dan Rasul yang merintahkan bagi sana sekian, dapat masing-masing. Ada dapat bagian banyak, termasuk Sayyidina Khalid ibn Walid. Ya, termasuk seorang sahabiah juga yang punya berapa helai rambutnya Rasul SAW. Itu kalau ada orang yang sakit, sahabat yang sakit, sahabat datang ke rumahnya, tolong saya minta air minum yang dicampur air bekas wudhunya Rasul SAW buat obat saya sakit. Diambilkan air, di wajah ya bejana. Kemudian rambut Rasul SAW itu yang warnanya kemerah-merahan, ya dikatakan itu kemerah-merahan karena disemir, ada semirannya, kemerah-merahan, dicelupkan ke dalam air tadi, kemudian diminumkan, nih minum, sembuh. Ya pasti ya sembuh, ini nurnya Allah dari situ. Apa ada obat yang lebih hebat? Ini obat ini semua ramuan-ramuan ini kan ramuan yang ramu manusia, dan itu cuma ya Allah dari intisari daun, intisari batu, intisari ini dari dalam bumi, lah ini dari tubuhnya manusia yang diciptakan dari nur Allah. Kira-kira bagaimana? Luar biasa kan? Sahabat ngerti itu. Orang sekarang aja yang gak mudeng. Ya kan? Sahabat ngerti itu. Diambil nih rambut, disimpan. Sayyidina Khalid bin Walid, rambut tadi ditaruh di topi perangnya. Ya, topi perangnya ditaruh di situ. Maju, ya. Perang, gak pernah takut. Suatu hari, muslimin terdesak mundur, topinya Sayyidina Khalid bin Walid nih, topi perangnya ya, helmnya itu jatuh. Jatuh kelihatan jauh. Beliau mundur, pasukan mundur. Begitu lihat helmnya jatuh, beliau maju seorang diri. Muslimin kaget. Loh, wahai jenderal, jangan mengorbankan diri. Kalau anda ini nekat seperti ini, anda meninggal, kita repot. Cari temannya seperti anda, susah. Tapi dia gak hubris, maju terus. Sampai kemudian ternyata dia cuma mengambil helm. Nah, ini maju cuma mengambil helm. Ini bunuh sekian banyak orang, cuma ngambil helm. Pakai mundur lagi. Ngatur strategi kan, ngatur strategi. Ditanya, kenapa kok engkau seperti itu? Di dalam helm ini ada beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Setiap kali aku kenakan, tidak pernah kalah aku memimpin peperangan. Coba, tolong digarisbawahi. Sayyidina Khalid bin Walid menyatakan, saya enggak pernah kalah menang, tidak pernah kalah perang, itu karena ada rambutnya Rasulullah SAW. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekompakan muslimin, bukan karena keimanan umat Islam, bukan. Karena saya mimpin, di kepala saya ada rambutnya Rasulullah SAW. Karena berkahnya, maka saya menang. Dan saya enggak rela rambut itu diinjak orang-orang kafir. Kenapa? Beliau memandang nyawanya itu gak sebanding dengan rambutnya Rasulullah SAW. Karena rambutnya Rasul adalah Rasulullah. Paham? Rambutnya Rasul adalah Rasulullah. Kalau rambutnya Rasul dinodai, berarti menodai Rasulullah. Kalau membiarkan rambut Rasul dinodai, berarti membiarkan Rasulullah dinodai. Seperti itu akidahnya para sahabat. Nah ini sekarang ada orang-orang yang berusaha membuat kita, udah gak usah cintai Rasulnya. Akibatnya apa? Umat Islam dijauhkan dari pemimpin sejatinya. Dijauhkan dari pemimpin sejatinya. Dijauhkan dari mencintai Rasulullah SAW. Kalau udah umat Islam gak punya keterkaitan dengan Rasulnya, gak punya rasa cinta dengan Rasulnya, bahaya. Jalan sendiri-sendiri menurut yang mengendalikannya, bukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambahan sedikit. Alhamdulillah udah 1 jam saya ngomong. Dibantu Habib Zaid bin Anis. Kraos boten? Boten? Ini perlu dibuat kroso biar nanti makannya banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mulai dulu dari depan saya ini. Untuk yang mau SMS tolong di apa? Bisa diumumkan nomornya dulu. Mohon maaf bentar Pak ya. Yang mau SMS silakan diumumkan nomornya. Baik, Dip. Untuk sahabat Al-Hidayah yang mau bertanya di SMS, bisa langsung aja di SMS-kan ke 083-865-430-777. Coba diulangi suaranya lebih keras lagi. Sekali lagi di 083-865-430-777. Sekali lagi bagi sahabat yang di line SMS, 083-865-430-777. Jadi yang mau SMS seperti itu ya. Saya sedikit tambahkan informasi. Habib Husain Ibrani pernah nyusun buku tentang tangan Nabi. Ya. Insyaallah ntar Jumat depan kita akan bahas nih tangan Rasulullah SAW. Ya tangannya Rasulullah. Ya, silakan. Ceritanya adalah di suatu perguruan tinggi di luar negeri, sering ada seorang Ahmad Al-Badawi itu dengar mahasiswa yang lain berkata Rasulullah hanyalah manusia biasa, hanya dia mendapat wahyu. Kemudian kata, karena sudah sering kalimat itu diucapkan depannya, kemudian Ahmad Al-Badawi berkata, Rasulullah bukan manusia biasa, kamu mau minta apa bagian anggota tubuh Rasulullah? saya akan jelaskan kepadamu bahwa anggota tubuh Rasulullah itu beda dengan anggota tubuh kita. Kemudian dipastikan tangan. Kemudian Ahmad Al-Badawi ini nulis kira-kira lebih dari 30 hadis tentang keutamaan tangan Rasulullah. Nanti mungkin insya Allah Jumat depan atau pada kesempatan lain, nanti Ustaz Novel bisa membawakan itu semua. Ya, Jumat depan kita bawa ringkasnya ya. Kalau 30 lebih dibawakan semua, rampungnya subuh. Subuh juga belum rampung ya. Lebih dari 30 hadis itu kalau dibawakan semua, gak tahu rampungnya berapa hari. Yang bacanya saja itu diterjemahkan, dijelaskan lama. Itu kan cerita-cerita semua tentang tangannya Rasulullah SAW. Biar kita gandrung, mabuk cinta pada Rasulullah SAW. Kangen. Jadi pengen ketemu Rasul, pengen cium tangannya, pengen dibelai Rasul. Ini lebih daripada Anda pengen bangun tahajud. Iya. Mengamalkan sunahnya ini kan tahajud bagian dari sunahnya. Sedangkan mahabbatul zat itu lebih daripada yang lain. Mencintai diri Rasulullah SAW sepenuhnya. Tahajud itu bagian dari sunnah Rasulullah. Duha bagian dari sunnah Rasulullah. Kita duha pengen, ya kan? Kemudian tahajud pengen. Ketemu sama yang ngajari pengen enggak? Ini kan cuma bagian dari ajarannya. Lah yang ngajarinya nih loh. Bernilai mana ajarannya atau yang ngajarinya? Tentunya yang ngajari ini jauh lebih mulia. Karena ini sebagian dari ajaran. Semuanya mulia otomatis. Ya tahajud mulia, duha mulia. Karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Cuman sering dilupakan Rasulullahnya. Sering dibuang. Dengan kalimat tadi. Beliau manusia biasa. Beliau manusia biasa. Kita buktikan lewat majelis ini bersama teman-teman ya. Insya Allah ya. Ya yang bisa dijangkau oleh Al-Hidayah. Bahwasanya Rasulullah SAW bukan manusia biasa. Beliau manusia yang super luar biasa. Ya, agar anak kita itu cinta sama Rasulullah, agar kita cinta sama Rasulullah SAW. Sedikit saya tambahkan. Itu kan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa ya kutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tapi beliau bukan manusia biasa. Manusia yang lain adalah batu kali, sedangkan beliau adalah intan berlian permata. Sama. Nah, tentu beda. Nah, kalau ada orang ngomong, ini batu kali satu kilo, berlian satu kilo. Waduh, waktu nih, bingung. Ada orang ngomong gitu, kira-kira bagaimana? Normal atau enggak normal? Enggak normal kan? Ya, panjenengan pilih yang mana? Jadi orang normal atau enggak normal? Oh, normal, alhamdulillah. Nah hadirnya dimuliakan Allah, sedikit tambahan sebelum pertanyaan tadi ya, sedikit tambahan. Sampai ada sahabat, pokoknya nih mungkin 1-2 bulan lah ya, sampai Rabiul Akhir. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, kita akan bahas tentang Rasulullah, 2 bulan lebih SAW. Ada seorang sahabat ketika wafatnya Rasulullah SAW, lagi berkebun di kebunnya. Datang satu orang ngasih tahu Rasulullah SAW meninggal dunia. Langsung lepas, ya. Seketika dia lepaskan pekerjaannya, angkat tangan. Ya Allah, tolong cabut 2 penglihatan saya. Saya tidak mau melihat setelah ini, ya. Tidak mau melihat yang lain. Karena udah nggak bisa lihat Nabi SAW, saya tidak mau lihat yang lain. Pengen kenangannya lihat Rasulullah itu tidak terganggu dengan lihat yang lain. Dah, butakan saya. Seketika itu mustajab, langsung buta. Langsung tunanetra. Karena apa? Cinta. Apa ada orang yang mau ngomong gitu? Coba ini ngomong sama yang dicintai gitu. Kamu tiap-tiap maka aku rela apa buta, enggak lihat yang lain, mau. Nah, ini sahabat sampai seperti itu. Ini bentuk apa nih? Pengagungan enggak ini? Pengagungan, pemuliaan gitu. Ini over enggak ini? Over. Kalau menurut manusia over, buat sahabat ini enggak ada apa-apanya, bukan over. Ya, bukan berlebih-lebihan. Ini enggak ada apa-apanya. Ini belum apa-apa. Soalnya mereka ngerti itu. Ngerti yang di hadapannya ini siapa gitu. Tahu benar sedikit tentang cahaya Rasulullah SAW. Rasulullah di dunia diajak ketemu Allah. Yang ajak siapa? Allah. Nabi yang lain enggak ketemu, malaikat enggak ketemu, siapapun enggak bisa ketemu. Rasulullah SAW diajak ketemu sama Allah. Nurnya Rasul ketemu dengan sumber nurnya, bertemu dengan nur Allah. Zat jasad jasmani Rasul diguyur cahayanya Allah turun ke bumi. Sahabat yang nampani, sahabat itu kira-kira seperti apa? Saya ambil satu contoh. Ini kisah nyata. Percaya, alhamdulillah, enggak percaya, kebangetan. Ya kan? Kalau saya sebutkan sumbernya, buat yang percaya, yang enggak ada manfaatnya. Kenapa? Enggak usah disebutkan, enggak percaya kan? Ya. Toh kalau saya sebutkan sumbernya, ya, yang enggak percaya, yang enggak ada manfaatnya. Kenapa? Pada dasarnya sudah tidak percaya. Jadi tidak usah disebutkan. Itu mukadimah kitab Urudur Royahin seperti itu. Urudur Royahin itu mukadimahnya, saya tidak akan sebutkan apa sanad-sanad atau perawi dari pembawa cerita ini. Langsung yang cerita asal saja. Karena kalau saya sebutkan terlalu panjang, dan buat yang sudah percaya, buat apa disebutkan yang sudah percaya? Buat yang sudah enggak percaya, buat apa saya sebutkan juga? Atau nanti juga enggak percaya? Jadi lebih baik begini. Ayo, percaya enggak sama saya? Enggak percaya, wes. Enggak percaya, tidak percaya, apa meneh? Jadi yang mau percaya, oke. Enggak percaya, kah? Karepmu, gitu ya. Ada seorang sufi masuk dalam tempat khulwat. Orang soleh masuk dalam tempat khulwat, ibadah, zikir, sampai pada masa yang harus selesai khulwatnya keluar. Begitu keluar dari khulwatnya, di depan tempat khulwatnya ada seekor anjing. Dia langsung melihat anjing tadi. Pandangannya langsung jatuh pada seekor anjing. Terus dia pulang ke rumahnya. Berapa hari kemudian kota itu geger. Kenapa? Kota itu dipenuhi anjing dari seluruh kota. Kenapa? Anjing yang tadi itu ketemu sama waliullah tadi itu ya, jalan kemanapun dibututi anjing-anjing lain. Paham gak? Gara-gara apa? Pertama kali keluar dari khulwat langsung lihat anjing, anjingnya tertular nur khulwatnya, anjing itu punya keistimewaan, bisa menarik ya cahaya khulwatnya wali tadi yang ada di anjing tadi, bisa menarik anjing-anjing lain. Kata para ulama, kalau anjing saja seperti ini, kira-kira manusia yang dapat seperti apa? Paham? Geger kan? Walinya suruh tanggung jawab, wali Allah tanggung jawab. Ini kalau enggak ini repot nih, najis-najis terus nih. Ya kan? Akhirnya dia beliau keluar, ya keluar, ditemui anjing tadi ya, kemudian diangkat di doa, doakan gitu ya, selesai, bubar, anjingnya kembali ke kampung masing-masing. Ini pun menjadi anjing yang biasa. Saya mau ambil ini wali khulwat. Nah kalau kanjeng Nabi bukan khulwat, ketemu Allah. Bukan zikir, ketemu Allah langsung. Zikir itu untuk nyambung sama Allah, betul kan? Ibadah untuk nyambung sama Allah. Kanjeng Nabi bukan nyambung sama Allah, langsung ketemu sama Allah. Pulang ke Mekah, sahabat yang nantani ini kira-kira bagaimana derajatnya? Iri tidak panjenengan? Kalau tidak iri ya kebangetan. Iri kan? Tapi alhamdulillah kita juga buat meri para sahabat. Kenapa? Rasulullah itu pernah pulang dari sebuah pemakaman, ngomong sama sahabat. Saya kangen, saya kangen. Saya kangen kepada saudara-saudara saya. Sahabat tuh, kami ada di sini ya Rasulullah. Kok kangen? Pada siapa? Kalian kan sahabatku, saya kangen pada ikhwani, saudara-saudara saya. Itu siapa? Ya Rasulullah, ikhwanku. Saudaramu ini siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang lahir nanti belum melihat aku, tapi mereka itu iman dan yakin kepadaku. Mereka rela mengorbankan hartanya, nyawanya demi melihat aku. Sungguh aku sangat kangen pada mereka. Aku rindu pada mereka. Aku rindu pada mereka. Okamakola sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kita kira-kira kalau saya mau nanya, panjenengan kehilangan seluruh uang harta cuman katok kolor baju kemudian bisa ketemukan di Nabi, mau enggak? Mau. Dusta. Dusta. Ulama sudah mengatakan baca solawat ini satu hari 1000 kali, mimpi ketemu kanjeng Nabi sudah diamalkan. Lainnya dusta. Dusta enggak? Dusta. Disuruh sedekah aja abot. Dusta enggak? Dusta. Ya tapi alhamdulillah dia mau ngaku baik, enggak apa-apa. Ya sudah punya keinginan ya, menunjukkan will. Penginnya gitu ya, penginnya gitu. Dalam prakteknya setan itu banyak, dan setan itu ada. Yang penting pengen dulu lah. Yang penting pengen dulu. Silakan SMS yang masuk berapa? Yang masuk ini barusan dicabut modemnya, ada kurang lebih 70-an. Modemnya jangan dicabut. Soalnya kalau anu enggak bisa jalan, enggak bisa baca SMS-nya. Enggak apa-apa, enggak usah dibaca. Jadi apa namanya? Oh iya. SMS-nya enggak usah dibaca, biar masuk terus gitu. Nanti dipilih aja secara acak gitu ya. Ya. Jadi biar yang punya kesempatan SMS biar masuk SMS-nya. Nanti terakhir kita pilih secara acak. Nah, silakan yang mau bertanya tadi di belakang. Sebentar lagi, bentar. Itu di belakang sendiri siapa? Bangun Pak, maju Pak. Tolong. Mic-nya udah dipegang? Belum, dari serakin. Ya. Silakan. Maju. Ya, mic-nya enggak usah disebul-sebul. Mic-nya nyala. Ya, masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu-ibu ya. Ya, ada apa? Silakan Bu, siap dulu ya biar ibu jawab nanya dulu. Silakan Bu, nama dan dari mana? Ya. Ini dari Sragen, Jamaah Sragen. Oh iya, betul Sragen ya. Iya. Mau tanya di luar tema. Boleh. Ini pengalaman karena saya bodohnya ilmu agama ditanya sama anak saya. Karena anak saya itu musafir ya, perjalanan jauh. Waktu subuh itu mampir di masjid. Sampai di rumah tanya sama saya. Bu, subuh kula wau mboten ngangge doa kunut. Lajeng kula jawab, untuk musalat nengen di kula ngaten. Ya mampir di masjid jalan, dekat jalan raya gitu. Terus saya jawabnya gini, ya cari imam yang pakai doa kunut. Karena bodohnya saya. Tidak bodoh Bu, terus. Nah itu gimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Ya, makasih Bu. Yang kedua. Oh ada lagi. Ya. Mewakili Jamaah Sragen. Tidak apa-apa ini dari jauh kan ya, ibu-ibu dari jauh, itu boleh. Yang kedua itu ditanya anak saya lagi. Karena bodohnya saya, lalu saya jawab gini. Pertanyaannya begini. Teman saya itu punya hutang puasa tahun 2009. 2010 belum terbayar. Lalu bagaimana solusinya atau cara menghodoknya? Gitu, itu puasa Ramadan. Ya, makasih Bu. Lalu yang ketiga. Oh, ada lagi. Terakhir, terakhir, ini terakhir. Ya, terakhir. Saya itu ya ditanya begini. Bu, kamu kalau ngaji malam Jumat itu yang kamu kaji itu apa gitu. Ya ya sholat jamaah, ya membaca Yasin, ya tahlil, ya dzikir gitu, dan saya jawab gitu. Apakah itu ada tuntunannya toh Bu? Lalu saya jawab gini. Nek kowe pengen melu aku, melu aku, kowe ben ngerti carane, gitu saja saya jawab gitu. Terima kasih. Selamat Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, saya enggak berani jawab, saya takut salah. Itu cara qada puasa, itu ada aturannya kalau udah terlambat ya. Jadi ada pakai bayar fidyah ya. Saya takut salah, nanti pada kesempatannya akan saya jawab. Yang jelas segera dibayar. Tapi nanti kalau di bulan Ramadan itu sudah kelewat semua kan. Nanti kalau sampai Ramadan yang 2012, ini kan berarti 2009, 2010, 2011, 2012 itu kalau belum lunas, nanti ada bayar fidyahnya. Ada bayar fidyahnya. Cuman aturannya seperti apa, saya sekarang lupa. Karena tiga itu ya, tiga ini kan rotok jelimet gitu. Ya gampang, takut salah. Nanti saya catat dulu aja. Minggu depan insyaallah tolong saya diingatkan ya. Semua depan. Kemudian yang pertama masalah sholat subuh tanpa kunut. Perlu kita ketahui doa kunut itu menurut Imam Syafi'i sunnah. Ya, sunnah yang muakkadah dalam sholat. Kalau ditinggalkan maka harus ditambahi sujud sahwi. Itu doa kunut. Tapi kalau tidak dikerjakan sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Jika suatu ketika kita sholat, imamnya enggak kunut, bagaimana? Ya, sholat kita sah. Sholat kita sah. Tapi betul saran ibu tadi, carilah masjid yang imamnya pakai kunut. Ya, nanti kalau masjid-masjid yang enggak pakai kunut, jamaahnya pindah ke masjid yang pakai kunut, mau enggak mau, akhirnya imamnya diprotes masyarakat, akhirnya pakai kunut. Paham maksudnya? Ya. Dan yang menyedihkan saya itu bukan masalah itu sebetulnya. Andai kata para pengikut madhab Syafi'i itu mau jalankan ajaran gurunya yaitu Imam Syafi'i, indah. Nah ini anehnya ini, yang suka tahlilan, yasinan, zikiran, bilang madhabnya Syafi'i, subuh kunut bukan apa. Leres badan. Betul apa leres? Yasinan jalan, tahlilan jalan, ditanya madhab apa Syafi'i? Subuh gak pakai kunutnya, bukan apa. Dereng apa? Makanya saya serukan kepada semua pecinta tahlil, zikir, yasin, solawat dimanapun Anda berada, karena saya yakin madhabnya Syafi'i, yang madhabnya Syafi'i ya, silahkan dihafalkan mulai malam hari ini doa kunut. Besok pagi subuh pakai doa kunut, tempelkan di tembok, kalau itu memang solatnya di rumah, tempelkan di tembok, baca Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait, sampai akhir baca itu ya, doa kunut, karena doa itu luar biasa. Baca itu terjemahannya, seperti apa doa? Doa kunut, sebarluaskan doa kunut di mana-mana ya. Panjenengan kalau jadi imam di masjid panjenengan, jamaahnya enggak pakai kunut, panjenengan pakai kunut enggak apa-apa, mereka enggak kunut juga sah. Ya, mereka enggak kunut salatnya juga sah, tapi tunjukkan saya mazhabnya Syafi'i. Ya, saya mazhabnya Syafi'i, bukan untuk nyenyek loh, ya enggak boleh nyenyek. Iya, aku kunut biar aku kunut tahu ngawur nih. Masuk nawa itu salat nyenyekan. Ya, salat itu ngadep sama sama Allah, karena kita pengin dapat sunnahnya, fadilah sunnah, karena kita pengin dapat isi dari doa tersebut. Kemudian pertanyaan ibu yang ketiga, tahlilan, yasinan, dibilang tadi gak ada tuntunannya, itu kisah lama ya, ceritalah lama, wis bosen, bosen ada orang ngomong tuntunannya endi, zaman segini kok tanya tuntunannya, berarti orang tahu gak, ngaji gak usah ditang gapi. Kalau mau tahu tuntunannya, datang ke Radio Al Hidayah, tanya sama Pak Sony. Nanti sama Pak Sony dicarikan rekaman ceramah-ceramah dari para mubalig rungok no dewe. Kenapa kebanyakan juga ini kalau orang udah tanya mana tuntunannya, mana tuntunan, yang tanya gitu persis seperti dikatakan oleh pengarang kita Rabiul Royahin, bokeh tuntunan tetap ora percaya. Ya, bokeh tuntunan tetap ora percaya, dasarnya terah gelem tuntunan, gelem pahamnya dewe, jadi betul usah diladani persis, jawaban ibu meneres, kamu ikut sama saya nanti ngerti, itu jawaban terbaik sip. Kecuali yang nanya orang yang gak ngerti, ya kan ya, ya, kecuali yang nanya adalah orang yang gak ngerti pengen tahu betul, ini kan bisa kelihatan orangnya ya, dari bahasanya, kan itu kita jawab lo begini lo, tuntunannya begini begini. Kamu baca nih buku Ahlul Bid'ah Hasanah lo. Mana dalilnya? Karangannya dhewe. Baca ini contohnya dan buku-buku yang lain. Dan alhamdulillah Bu, ibu tadi mengatakan bahwa saya bodoh gitu ya. Ternyata ibu tidak Bu bodoh. Ya, ibu insyaallah punya ilmu ya dari Allah taala. Terima kasih. Silakan Mas tadi yang pakai peci. Ada ibu lagi, Pak. Apa ibu sudah cukup dulu? Ini sekarang dari bapak dulu bu ya. Nanti gantian. Silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bet dari Kebak Keramat. Ini banyak keramat di sana. Terima kasih. Ya. Sudah ditularkan ke sini keramat. Alhamdulillah Bet. Kami datang sudah dengan rombongan Bet. Alhamdulillah. Ini masih Imam yang sempat yang lalu ya? Iya. Iya. Dua mobil Bet. Alhamdulillah. Nah. Dengan maksud kita itu membawa jamaah itu dengan maksud adalah kadang kita kan gak bisa ceramah di kampung Bib. Jadi seperti yang si dia kadang katakan kan, itu kan dikatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka saya ajak ke sini, kalau ini dikatakan sesat, dah neraka gak amat ya Bib ya. Kadang kami juga datangkan ke jamaah Habib Syekh, sebegitu banyaknya kok masuk neraka. Neraka gak amat semua kan gitu. Jadi dengan maksud bahwa kita juga bukan ngajari, tapi ngajak bahwa ternyata jamaah Rasulullah yang solawatan itu sebegini banyaknya. Sehingga untuk menguatkan kekuatan kami di desa itu bahwa yasinan tahlilan itu ternyata dikerjakan sebegitu banyaknya duriah-duriah Kanjeng Nabi, sehingga perjalanan dari kami ketika dikatakan, dulu Habib pernah menceritakan bahwa nanti tolong diceritakan kembali Beb, agar yang ikut maskapai si dia itu juga mendengarkan. Itu waktu sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi kelihatannya kalau gak salah Sayyidina Umar itu pernah diceritakan oleh Rasulullah dikatakan bahwa si dia dalam artian takwa itu ada di surga, maka dikunjungi di rumahnya, ditanya. Itu nanti tolong diceritakan kembali biar kita juga kuat Bapak. Ternyata dia hanya mencintai Rasulullah. Ya alhamdulillah, tadi sebenarnya saya ada sakit gigi, Bud. Alhamdulillah ini juga sudah sembuh berkat jamaah sebegini banyaknya, sehingga kekuatan solawat yang sebegini hebatnya untuk nantinya bisa menjadi miftahi babi rahmatillah. Amin. Alhamdulillah. Mungkin itu aja. Tidak henti-hentinya kami juga mohon doa di sini dan juga pendengar Al-Hidayah, bahwa semoga saja maskapai dia itu segera tumbang gitu loh, sehingga jamaah kami yang cinta solawat, tahlilan, yasinan itu diberikan kekuatan, sehingga pecinta-pecinta Rasul yang akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya insyaallah saya ceritakan lain waktu. Saya justru mau menanggapi masalah maskapai si dia. Si dia saya tidak tahu siapa, maskapainya apapun, semoga itu para penumpangnya ada di sana nanti masuk kapal yang sama dengan kapal kita. Insyaallah biar kapalnya tenggelam enggak apa-apa, yang penting penumpangnya selamat. Ya, tapi alangkah indahnya kalau penumpangnya selamat, kapalnya selamat, nahkodanya ikut kita. Ya, insyaallah gitu ya. Jadi Mas Imam coba cara berpikirnya dirubah, jangan mengharapkan mereka tenggelam gitu ya. Tapi kita harapkan mereka bisa satu barisan dengan kita. Alangkah indahnya kalau yang tadinya begitu-begitu terjadi begini-begini. Ya. Oke. Thank you. Makasih. Satu lagi di bawah Pak dulu. Sebentar. Di depannya dari yang tamu yang belum pernah saya dulu Pak ya. Insyaallah. Silakan. Dari mana? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba berdiri biar saya bisa lihat ini. Permintaan dari Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, nama saya Mas Ari saking Batu Jamus. Mas Ari yang suka SMS. Saya mau tanya, Habib, bagaimana caranya menghitung zakat perdagangan itu? Matur suwun. Iya. Zakat perdagangan 2,5% ya. 2,5% dari itu modal yang ada, ya modal yang ada, keuntungan. Kalau diringkas nih, kekayaan selama 1 tahun selain inventaris. Ya, kekayaan selama 1 tahun selain inventaris, kemudian termasuk diantaranya piutang. Bukan utang ya, piutang. Misal kita punya tagihan sama toko A 100 juta, toko B 1 miliar misal. Yang gede sekalian ya, punya tagihan banyak, uangnya belum ada kan, tapi tagihannya ada. Setelah 1 tahun, maka piutang itu juga dihitung sebagai kekayaan, dan tidak boleh dipotongkan hutang. Tidak boleh dipotongkan hutang. Nah kalau biar enggak kena zakat, gimana cara? Ya utangnya bayar, maksudnya gitu, biar orang segera bayar hutang. Gitu. Itu dengan cara tidak dipotongkan hutang, diambil 2,5%, dan itu kecil, cuma 2,5%. Panjenengan hidup di negara ini udah diajari untuk pandai mengeluarkan uang banyak. Pajak kan 10% ya. Beli makan apa PPN ini 10%. PPN ini 10%. PPN ini 10%. Udah dibiasakan seperti itu. Jadi kalau mengeluarkan 2,5% kira-kira kecil atau besar? Mestinya gampang ya. Ya, tapi terkadang orang yang duitnya semakin banyak gitu, punya kekayaan 30M, mengeluarkan 2,5% cepat-cepat deh. Kiri kebanyakan ya, dia nggak paham kalau pajaknya Allah ini dikembalikan kepada fuqara wal masakin, yang fuqara wal masakin akan mendoakan dia, ya, dan dia juga dapat pahala. Begitu, terima kasih Mas Ari ya, dari Batu Jamus itu mana? Karanganyar ya. Sekarang kembali ke ibu dulu, silakan bu. Makasih Habib. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu dari Boyolali. dari Boyolali. Ibu Mursidah yang kemarin tanya masalah yasinan tahlilan juga pada malam hari ini juga tadi ditanyakan ibunya dari Sakin tadi. Tapi saya akan menanyakan yang lain. Bu Mursidah ini tolong ibu statusnya ibu ini pekerjaan sebagai apa bu? Waduh, membuka rahasia itu. Iya, tidak apa bu, saya pengen tahu bu, apa kerjanya bu? Alhamdulillah pekerjaan saya itu sebagai guru penjas. Guru apa? Olahraga, ya. Kemudian gelarnya ibu apa bu? Di Salatiga, SMP 2 Tengaran. Iya, gelarnya ibu? Gelar kesarjanaannya? Sarjana lengkap atau DRA. Ya. DRA dulu kan ya masih. Iya. Kuliahnya ya, waktu jadi, itu di Manahan Solo. Iya. Jadi yang nanya ini juga orang yang sekolah gitu ya, dan hidupnya di sekolahan. Maksudnya biar yang denger itu mudeng, sing yasinan tayang ki wong pinter. Wong sekolahan gitu. Ora dianggap wong sing apa utuk-utuk gitu ya. Ora mudeng apa-apa gitu ya. Ora mudeng tuntunane iki monyet wong dono bukan nih ya orang-orang pinter. Ali Husain bin Anis ini juga dokter Andes. Dia kan dokter Hermansa ini dokter lagi gitu kan ya. Dokter. Jangan di sini samping kanan saya ini macam-macam. Macam-macam nih, ada A, ada B. Ini kok disebutkan kan tambah repot. Silakan Bu. Ya, makasih Habib. Tadi Habib menerangkan mengenai nur atau cahayanya Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi atau ya rasul-rasul itu sampai kepada umat Nabi Muhammad yang sekarang. Kemudian ada teori mengenai kalau menurut agama kita Islam itu Nabi Muhammad yang pertama kali itu tadi diterangkan dijadikan dari atau diemblek-emblek dari tanah tadi ya ya. Nabi Adam. Ya, dari tanah ya. Tapi menurut teori evolusi atau menurut ilmu Darwinnya itu kok ada pendapat yang seperti itu, kita manusia itu berasal dari monyet itu. Sehingga kita itu ya yang benar yang mana? Itu yang dari nur itu dari Allah, tapi yang dari ilmu biologi atau ilmu alam itu di dari asal mulanya itu dari monyet. Iya. Ya, terus kemudian apakah kita ini juga kita jamaah-jamaah yang ada di sini ini juga kecipratan. Istilahnya ada kecipratan nurnya dari Rasulullah itu. Wassalamualaikum. Ya, paham Bu. Makasih banyak Bu Mursidah. Ya, makasih Dip. Sama-sama. Ini karena ada teman saya yang ayo tolong segera tanya. Tadi saya juga langsung tanya pada Habib itu ya, tadi yang mendengarkan warga Boyolali ya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sragen sudah, Karanganyar sudah, Boyolali sudah. Sekarang kita siap dari Boyolali dulu ya. Teori Darwin itu dibantah dengan teori-teori yang lain. Ya, dalam ilmu biologi juga teori Darwin itu dibantah oleh teori-teori yang lain. Kalau dalam Islam, ya memang ada manusia yang dikutuk jadi kera. Ya kan, Bani Israel itu ya. Dikutuk jadi kera. Tapi sepakat para ulama, kalau ada manusia dikutuk itu tidak panjang umurnya dan tidak punya anak keturunan. Ya, kalau ada manusia dikutuk itu umurnya enggak panjang dan tidak punya anak keturunan karena rahmatnya Allah. Ya, karena rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau panjang umurnya siksanya sangat berat gitu kan. Kemudian kalau punya anak keturunan kesian anak keturunannya enggak salah kok kemudian kena apa namanya? Kutukan dari ayahnya. Jadi punah langsung gitu ya, punah langsung. Makanya tidak benar dari agama maupun dari ilmu biologi sendiri itu enggak benar kalau manusia berasal dari kera. Masa kera gantengnya seperti saya. Gitu kan ya. Jadi enggak benar itu. Nah, terus Nabi Adam diciptakan enggak sama dengan manusia yang lain. Kalau Nabi Adam diciptakannya di sana di surga di alam sana ya. postur tubuhnya, jasadnya diciptakan di sana. Makanya Nabi Adam ketika diciptakan besar, enggak kecil. Alam sana kan gede. Ya, alam besar. Tul Adam situna zira. Tinggi Nabi Adam 60 zira, kurang lebih 30 meter. Nah, kemudian dipindah ke sini, ke bumi ini ya, dengan yang setinggi setinggi itu. Dan alam ketika Nabi Adam hidup memang alamnya mengerikan. Hewannya itu peninggalannya sampai sekarang masih ada itu ya gajah ya. Ya gajah itu kan masih besar-besar ya. Kemudian ada berapa hewan yang kecilnya aja seperti gajah, tapi gedenya seperti apa? Ya dinosaurus-dinosaurus tuh ya. Dinosaurus besar-besar gitu. Ikannya juga besar-besar. Manusianya kalau kecil seperti saya entek. Ya kan habis. Ya dikasih Allah yang besar. Nah, anak keturunan Nabi Adam diciptakannya dari setetes air mani. Yang dalam setetes air mani itu, saya nanti tanya ke Firmansa sekarang aja, semua zat yang ada di dalamnya berasal dari tanah, unsur tanah. Betul Pak Dokter ya? Ya, semua unsur tanah itu ada di air mani. Semuanya berasal dari tanah. Itu membuktikan kalau manusia itu betul-betul dari tanah. Nah, sedangkan cahaya Rasulullah SAW tadi ketika ditanya, sebelum ditanya, terbetik di lintasan saya gini, saya bilang alhamdulillah gitu ya. Ternyata nurnya Rasulullah ini bisa kita ambil. Kita bisa dapat nurnya Rasulullah. Keluaran itu bisa. Lewat apa? Ya, otomatis sahabat masih kita masih ketinggalan apa turah yang banyak. Di antaranya adalah dengan amalan-amalan ya, Nabi Muhammad SAW. Otomatis ya insya Allah kita ketularan. Ya kita ketularan. Nah, semakin kita sering akan semakin besar cahaya tersebut. Demikian Bu Mursyidah, terima kasih banyak. SMS ada berapa? Sudah 225. Baru 225. Ya, silakan tolong dipilih acak 2 dulu. Iya, Bim. Ini 10 menit lagi majelisnya kita sudahi ya. Kita sambung Jumat yang akan datang. Silakan, Bim. Assalamualaikum Habib Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pardio di Gantiwarno Klaten mau bertanya. Iya. Sebentar, apa? Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar. Ini kan sudah sekitar Sekarang Surakarta. Kalau membaca Maulid Jimtud Duror itu Pak sendirian, pas Mahalul Qiyam itu sebaiknya berdiri atau duduk Bib? Karena membacanya sendirian. Mohon izin dan ijazah sekaliannya Bib. Syukran. Iya. Kalau ijazah bukan bagian saya. Kalau izin, semua orang diizinkan dan dianjurkan baca Maulid Jimtud Duror dan menyebarluaskannya. Kalau baca sendirian waktu Mahalul Qiyam itu berdiri atau duduk tergantung situasi dan kondisi. Kalau dalam pesawat susah gerak, duduk saja. Ya kan lihat situasi dan kondisi. Di mobil baca simtud duror ngadek jeduk. Ya. Lihat situasi dan kondisi. Saya pernah terbang bersama Habib Anis dulu ke Jakarta di pesawat. Kebiasaan beliau itu begitu pesawat mau terbang buka Maulid Jimtud Duror dibaca. Itu nanti sampai Jakarta selesai. Ya, dalam waktu 45 menit itu selesai. Tapi waktu itu beliau kalau waktu qiyam enggak berdiri karena memang situasinya tidak memungkinkan ya untuk berdiri. Nah, situasional. Nah, kalau kita baca di rumah ya ngadeg kok. Ya kan di rumah kan ya. Silakan berdiri. Kalau enggak ngadeg berarti malas. Nah, berdiri itu apa? Kita bayangkan itu loh. Semua orang nyambut Rasulullah, kita tuh latihan bayangkan nyambut Kanjeng Nabi Muhammad salam itu latihan nyambut itu dibayangkan terus berdiri seakan-akan Rasul ada di depan kita ya atau seakan-akan kita sedang bersama para malaikat yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad salam kita bangun untuk menyambutnya itu biar hati semakin cinta ya semakin cinta demikian lanjutkan SMS-nya yang selanjutnya assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tadi yang dijelaskan Habib, kenapa membaca salawat itu tidak ada unsur riaknya? Mohon dijelaskan dari Barizi di Semarang. Iya. Jadi memang anu ya, apa namanya? Habisnya pernah dapat jawaban tentang itu? Iya. Jadi ulama itu berpendapat saya pernah dapat penjelasannya sebetulnya. Nah, karena memang Allah itu memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang yang memang Allah minta Nabi ditenarkan gitu. Salatlah, muliakan. Allah minta Nabi ditenarkan. Sehingga sekalipun ada orang nawaitunya biar saya dipuji orang. Nawaitunya saya pengen dipuji orang dengan solawat. Itu tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kalau dia pengen dipuji orang, tapi yang dijadikan kendaraan itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka solawatnya ini diterima oleh Allah Ta'ala. Itu penjelasan yang pernah saya dapat. Jadi solawatnya tetap diterima oleh Allah. Solawatnya tetap diterima oleh Allah. Ya, pendapat ulama ya nih, pendapat ulama. Salah satu penjelasan yang pernah saya dapat, solawatnya tetap diterima meskipun diniati riya. Lain dengan solat. Kalau kita solat, kita riya, solatnya diterima enggak? Enggak kan? Tapi kalau solawat, meskipun kita riya, solawatnya diterima. Nah itu ulama menguraikan panjangnya. Panjang. Ya sementara ini saya jawab segitu dulu. Nanti lain waktu kita bahas lebih jauh. Insya Allah saya carikan ininya, apa namanya, sumbernya ya, biar nanti kita bisa bahasnya lebih enak. Syamsul Zahirah, kitab Syamsul Zahirah ya disebutkan. Penjelasannya pernah, anak pernah baca itu. Penjelasannya, jadi di antaranya itu solawatnya diterima. Solawatnya diterima. Ada yang lain SMS satu lagi? Satu lagi di line SMS, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Suyanto, tunanetra dari Wonogiri, mau bertanya, mohon dijelaskan apakah ada riwayat Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda untuk mengkhususkan perlakuan bagi tunanetra? Ada. Cuman saya nggak hafal sekarang ya. Siapa yang menuntun gitu ya? Terus orang yang tunanetra itu, barang siapa yang diambil penglihatannya di dunia, sabda Rasulullah, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Kalau dia sabar ya, kalau dia sabar, Allah menggantinya dengan surga. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang yang tunanetra. Kemudian nanti kalau tidak salah ada hadis tentang yang orang menggandeng orang tunanetra atau apa ya, saya agak lupa. Coba nanti saya pelajari lagi. Tapi sementara yang ingat adalah itu. Ya, terakhir Bapak di depan ada mau nanya? Depan saya mau nanya? Iya. Jadi keutamaan tunanetra ya, insya Allah kita akan bawakan Jumat akan datang. Jumat akan datang ada dua PR. Tunanetra sama masalah tadi kalau qadha puasa ya. Qadha puasa. Dan yang akan kita bahas tentang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mau nanya? Silakan, mic-nya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu pernah. Dari mana? Nama pirang lain tau. Nama saya Joko Triyono dari Karanglo, Solo Baru. Ya. Dulu saya pernah setelah azan itu saya sering setelah pernah melantunkan solawat itu lebih. Iya. Terus saya ditegur. Nah, tapi karena memang saya ikut-ikut, jadi saya belum tahu dasarnya seperti apa saya bilang. Mohon penjelasan dari Habib. Misalnya suatu saat saya itu pengen melakukan lagi, nanti kalau ditegur saya bisa menjelaskan gitu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar jawaban dari apa Al Habib Abdullah bin Al Haddad tentang solawat selepas azan. Ya solawat selepas azan itu ada riwayatnya. Jadi bukan asal apa namanya solawat. Memang ada riwayatnya. Sekarang saya enggak dapat, belum ada sama saya riwayatnya. Tapi kita ambil yang umum saja. Gini pertanyaan saya begini, mau solawatan kapanpun boleh enggak? Boleh. Ya. Kemudian doa antara azan dan iqomah, doa antara azan dan iqomah diterima sama Allah enggak? Diterima. Kalau kita mau berdoa, itu kan ada doa mustajab di antara azan dan iqomah. Nah kalau sebelum kita berdoa dianjurkan apa? Solawat. Nah kalau habis azan kita solawatan ya, maka sebelum komat kemudian kita berdoa. Biasanya ada doanya dikit kan itu kan, ditutupnya itu dengan sedikit doa ya. Baru kemudian komat. Kira-kira sesuai dengan hadis Nabi enggak? Sesuai enggak ini? Kalau doa bainal adzanain, doa di antara dua azan, antara azan dan iqamah tidak ditolak. Sedangkan Nabi mengajarkan kalau mau doa solawat dulu. Kalau setelah azan kita solawatan, kemudian doa, kemudian komat, itu sesuai anjuran Nabi enggak? Sesuai. Kalau ada orang mengatakan enggak sesuai dengan anjuran Nabi, jadi aneh enggak? Aneh, satu itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya enggak ada anjuran seperti itu, saya mau solawatan habis sholat duha boleh enggak? Saya mau solawatan habis sholat subuh boleh enggak? Saya mau sholawatan jam 10 pagi, boleh enggak? Saya mau sholawatan setelah azan, boleh enggak? Nah, jadi masalah, sholawatan kapanpun boleh. Nah, kalau ada orang melarang seseorang bersholawat cuma dengan alasan tidak ada tuntunannya, itu aneh. Sebab bersholawat itu dituntunkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis. Kalau ada orang mengatakan, loh kamu kok mengkhususkan setelah azan, saya ngomong sopo? Siapa bilang kita sholawatan cuma habis azan? Setiap saat, ya kan? Tapi kita sambil apa menunggu qomat, maka kita mengajak orang lain untuk bersholawat. Kalau saya sholawatnya sendiri, orang lain gak ikut. Makanya dikeraskan itu biar orang gak ngelamun, biar bisa ikut sholawat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, mungkin yang jadi keberatan karena sound systemnya kebanter. Mungkin itu kalau itu kita bisa apa namanya? Gini, jadi gini loh ya. Jangan ekstrim ya, dan jangan tidak yang tengah-tengah. Tengah-tengah bagaimana? Habis azan sholawatan. Tapi kalau azan jam 12, komatnya jam 12:30, jangan setengah jam sholawatan terus. Padahal sound system diantar tua 5 ya, tonggone sebelah mau ngaji enggak bisa ngaji. Ya betul nih, mau ngaji enggak bisa ngaji karena kalah dengan suara sholawat tersebut. Ya, ini juga enggak benar. Ini karena terlalu ekstrim. Nah, tapi kalau antara azan dan iqomah itu 10 menit. Ya, azan iqomah 10 menit. Orang mau sholawatan tahu kalau soundnya udah besar, ya sholawatnya pelan-pelan saja atau soundnya dikecilkan. Yang penting kan itu sebagai tanda kalau bahwasannya belum qomat. Kan seperti itu kan tujuannya ya. Dan mengingatkan orang masjid ini masih menunggu Anda untuk sholat. Ya kita ambil yang santun tadi, yang tengah-tengah. Nah, kadang muncul orang yang ekstrim. Ini sholawatnya juga sangat ekstrim juga. Dan tak berantar ke 10 dan kerungu kabeh. Kerungu kabeh ya kerungu. Tapi saya sendiri, saya pribadi ini, kalau ada tetangga yang seperti itu, teriak-teriak atau apa untuk baca sholawat atau apa ya, saya enggak bisa ceramah di sini. Bisa ceramah enggak? Enggak bisa gitu. Otomatis kita majlis ini juga akan terganggu kan. Makanya biar tidak terganggu, semua saling mengerti. Jadi yang mau pakai sound system silakan pakai sound system secukupnya untuk apa namanya kepentingannya. Makanya di rumah ini sound systemnya salonnya kecil-kecil atau besar-besar? Kecil-kecil kan? Salonnya kecil-kecil. Secukupnya yang diperlukan sama majelis ini. Begitu di depan katanya enggak dengar, baru saya tambahi salon. Di belakang katanya enggak dengar, baru ditambahi salon. Secukupnya agar kita juga apa namanya bisa enak dengan lingkungan yang nonton TV di rumah juga tidak terganggu, ya kan? Mungkin yang lagi ngobrol dengan keluarganya tidak terganggu. Ya ini ukuran yang normal, tidak melampaui batas. Ya, kalau kemudian, wallahu a'lam lah, usai perbincangan. Itu yang penting intinya jangan terlampau lama, ya jangan terlampau lama. Menit, 2 menit, 5 menit cukup. Lain kalau kita tinggal di satu kota yang memang seperti itu. Satu kota itu memang semua masjid seperti itu seneng kabeh karepmu. Karena udah jadi kebiasaan, wis nobar azan karo qomat aja ngaji, aja nonton TV, yuk sholawatan kabeh. Memang sudah hidupnya seperti itu, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita hidup dengan berbagai macam orang ini ya kita juga harus toleransi. Tapi jangan mau diinjak-injak. Toleransi kebablasannya juga enggak boleh toh ya. Kita punya kepentingan, mereka punya kepentingan, diambil jalan tengah, jangan saling apa adu dada. Paham? Ya. Terima kasih banyak. Ibu-ibu satu terakhir ada enggak, Bu? Ibu-ibu enggak ada? Bapak depan saya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, umur saya mulai tahun 12 ini tambah dari kemarin 16 jadi 26. Ya, kebalikannya dari 61 jadi 62. Rahasia dulu. Ini Habib yang akan saya tanyakan. Habib, ya. Oh ya. Ya. Nama saya Sayadi dari Pakistan. Ya. Ya. Ini titipan dari istri saya. Tadi mau ikut tapi cucunya nangis nggak jadi ikut. Ya, kalau bulan Ramadan itu kan kita habis sholat kisah langsung sholat tarawih. Tapi kalau sholat jadi sholat tarawih nanti jam 3 sholat tahajud masih boleh enggak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan Ramadan itu ada qiyamul lail yang namanya sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat sunnah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya 2 rakaat baru sholat tarawih. Sholat tarawih yang diamalkan oleh para sahabat, mayoritas sahabat adalah 20 rakaat. Jadi saya belum ketemu sahabat yang tarawihnya 8 rakaat. Ya, belum ketemu. Makanya diamalkan di Madinah. Madinah bahkan sampai 30 rakaat lebih. Dulunya begitu ya. Di Mekah ya, kemudian di Mesir, di mana-mana, di Indonesia dulu 20 rakaat. Nah, karena sekarang banyak kita-kita ini rodok males. Ya, minta korting gitu ya. Yang penting sholat gitu ya. Yang penting sholat malam. Nah, sholatnya sholatul lail matna-matna. Sabda Rasulullah, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah puas sholat tarawih, ya, ternyata pilih 20 rakaat. Buktinya malam masih pengen tahajud tuh, enggak mungkin kalau dikit ya. Ya, ini sudah 20 rakaat kok belum puas, tidur, malam bangun. Nah, sholat malam yang dikerjakan setelah tidur dan setelah sholat isya itu namanya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud jumlahnya tidak terbatas, hanya saja diawali dengan 2 rakaat ringan. Kalau bahasa kita pemanasan dulu, ya pemanasan biar kembali peredaran darahnya semua ya, biar fresh dulu 2 rakaat, baru setelah itu disambung rakaat-rakaat yang lain. Muncul lagi nanti pertanyaan, kalau saya sebelum tidur sudah sholat witir. Sebelum tidur sudah sholat witir, malam bangun tahajud, witirnya bagaimana? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhiru sholatikum al-witro. Jadikanlah sholat kalian yang terakhir adalah sholat witir. Ya tadi sebelum tidur sudah witir. Nah, kalau saya bangun sholat tahajud berarti yang terakhir kan bukan witir. Ada orang mikir gitu kan? Akhirnya gak berani tahajud. Ini salah. Sabda Rasul, ij'alu, jadikanlah sholatmu yang terakhir sholat witir, itu bukan perintah wajib. Kemarin kan sudah kita terangkan ya, ada perintah wajib, ada perintah itu anjuran. Rasul hanya menganjurkan, salam, jadikan sholat yang terakhir adalah sholat witir. Nah, kalau enggak bisa, ya enggak usah witir terakhirnya, ya enggak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau itu sholat witirnya sebelum tidur. Nanti kalau bangun tidur, beliau langsung tahajud. Nah, terus bagaimana kalau saya mau nambah witir? Boleh. Karena witir mungkin sebelum tidur baru 3 rakaat, witir kan ada 11 rakaat, tinggal ditambahi 8 rakaat, jadinya akhirnya witir. Ada pula yang mengatakan digenapkan dulu witirnya. Tahajudnya selesai, tadi sudah witir 3 rakaat, sholat 1 rakaat witir untuk menggenapkan yang 3, jadinya 4 rakaat, kemudian dilanjutkan 2 rakaat, 2 rakaat, terakhirnya juga nanti totalnya ganjil. Ada pula yang mengatakan tadi kan sudah sholat 3 rakaat, ya. Kemudian kalau ditambah tidak usah digenapkan sholat tahajud, setelah itu sholat witir 8 rakaat, tidak digenapkan ya. Tetap sebelum tidur kan 3, bangun tidur tahajud, setelah itu ngambil witir yang 11, kan berarti kurang 8. Kalau dijumlah 8 tambah 3 berapa? 11. Terakhirnya witir atau tidak witir? Ya witir. Ya, berarti kan jumlahnya lebih witir, walaupun akhirnya genep, tapi itu dihitungnya bukan genepnya, jumlah tuh total. Ini beberapa pendapat para ulama tentang sholat malam, tahajud, witir di bulan suci Ramadan. Jangan nanya lagi ya. Yang satu, enggak, maksudnya yang satu ini jangan nanya lagi ya. Wih, itu sering lagi ditanyakan tuh tentang kadar itu. Insyaallah. Demikian, mohon maaf. Ini ada beberapa permohonan doa. Oh ya, ini pertanyaan tentang sholat duha ya. Sholat duha itu 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, yang jelas 2 rakaat salam, rakaat pertama dan rakaat kedua setelah Fatihah bacaannya bebas terserah. Misalnya bacaannya sama terus juga enggak jadi masalah. Dibuat beda-beda juga tidak jadi masalah. Jadi bebas. Mau misalnya rakaat pertama asyamsu, yang kedua adzuha gitu kan. Kemudian di rakaat ketiga asyamsu lagi, keempat adzuha. Maksudnya diulang-ulangi terus. Keempat al-ikhlas. Nah, ini ada yang mau diulang-ulangi terus. Jadi rakaat pertama asyams, kedua adzuha, nanti 3 asyamsu, keempat adzuha, kelima asyamsu, keenam adzuha. Karena memang maunya itu tidak jadi masalah. Ya tidak jadi masalah. Cuman biasanya kalau beda-beda lebih bagus. Ya, karena lebih banyak dapat barokah dari surat-surat tertentu. Kemudian ini panjang ya. Surat Al-Mulk itu fadilahnya apa? Salah satunya adalah untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur. Ya, yang apa surat Al-Mulk ya, menyelamatkan diri dari siksa kubur. Tameng dari siksa kubur. Demikian. Ini ada permohonan doa selamatan anak. Ada salah satu jamaah kita ini yang dapat anak kembar. Ya, dikasih nama Muhammad Nur Hasan dan Muhammad Nur Hussein. Semoga keduanya menjadi anak yang soleh insyaallah, dan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW dan khususnya untuk kedua orang tuanya. Al-Hadim ya, dan atas niat orang tuanya. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga ada keluarga-keluarga dari teman-teman kita yang meninggal dunia ya. Juga seminggu yang lalu kan nenek dari yang ngatur sound system saudara kita itu neneknya seminggu lalu meninggal dunia ya kan. Juga untuk teman-teman kita yang keluarga meninggal dunia, khususnya untuk Bapak Karyadi, Dedi Karyadi, dan juga untuk Al-Habib Muhammad Anis bin Abdul Habsi, untuk kakek saya Abdul Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus, Al-Habib Ali bin Al-Habsi, Wajari Tibiji, dan untuk mertua Al-Habib Ali bin Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsi wa waladi Husain Irfan, dan untuk semua yang keluarganya hadir di tempat ini, keluarganya semoga mereka semua mendapatkan pahala yang terbesar dari majlis ini. Semoga mereka mendapatkan nur yang besar dari majlis ini. Dan semoga kita dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka semua, sebagai teman yang peduli pada mereka. Dan semoga kelak kita dapat bertemu mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, minta maaf ya kalau apa namanya tempatnya kurang nyaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah mau jauh-jauh datang ke sini. Mas Imam, kapan-kapan saya dan teman-teman pengen main ke sana. Yang dari Kepak Keramat ya. Kapan-kapan pengen main ke sana. Aturkan waktunya yang sesuai dengan jadwal saya. Nanti saya sama teman-teman pengen apa ngaji bareng di sana. Nah, kalau ada teman tauboh nanti yang mau ikut bisa, nanti akan saya umumkan di sini ya. Karena berapa kali datang itu pengen dimotivasi. Ya, pengen dimotivasi. Mari kita tunjukkan kalau temannya Mas Imam itu ada di mana, mana dan jumlahnya banyak. Nah, malam hari ini ada sedikit hidangan Alan Deso. Alan Deso, gudangan. Ya, gudangan. Tapi insya Allah rasanya, tapi yang enak itu rasa Deso. Ya, semoga enak, sedap, mantap ya. Yang penting semoga halal dan bisa menjadi apa namanya nur di hati kita insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati, wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati, واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأشفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Silakan buat lingkaran 1:4 ya. 1 berbanding 4.